Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah. Nek kula munggah ya. Lu enggak ada pengawal gagah. Iki namine TNU. Niki namine TNU. Nek sing biasane kan TNI. Tentara Nasional Indonesia. Nek iki TNU. Tentara Nahdlatul Ulama. Nek ditoto angel nih. Ndek TNI niku nata niki mboten saged. Pangkate dhuwur mriki. TNI niku bintang 5. Niki bintang 9. Mula ki mboten guyu bareng iki. Lu guyu teh. Oh, nalon-nalon wis bengi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum biksan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, khususipun sahibul fadilah wa sa'adah Gus Khatibul Umam kang ngasuh ma'had menika Yai Sedik ingkang padha kula gondrong. Yai Sedik pun putih kabeh. Kula tesih henten sing ireng. Yai Sedik sampun meninggalkan dunia hitam. Melangkah ke dunia putih. Para kiai kang rawuh. Ingkang kawula takdimi kalau hormati. Oh, salaman bareng sampean. Nek aja disuguhi penyegar aku, kok mulih. Nah. Kebalik iki. Wong iki minuman suudzon iki. Wis kok rumangsane kiai niku panas dalam. Kok mulih. Mboten kula niku kula niku akhir disuguh larutan penyegar napa pokari niku tersinggung kula niku. Nek pokari niku rumangsane kiai niku lak kurang cairan. Ngeten mawon. Nggih. Bu Nyai ingkang kula hormati, santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang gunulya. Kula niku teng pundi mawon nek pun enten pondok Quran ngeten niku pun ayem kula niku. Wis mboten was. Donya arep kualik arep kejungkir kula wis mboten mikir kula. Arep diceritakno Indonesia arep bubar bareng wis kula mboten mikir kula. Selagi eneng pondok Quran itu nih, aman lah. Cerita no Semarang kali ini banjir, orang itu sembuh tempatnya mikir. Pokoknya ini agar no pondok Quran, beteng pun dimawon, kulo dek wayem. Sebab nopo, Quran itu sing jogo tutu menungso, sing jogo niku Gusti Allah. Nuku tegas inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha itu. Sini ku mawon dijaga. Quran itu sing jogo Gusti Allah. Lah Gus Khatibul Umam niku lah pengen melu jogo. Artinya kan mek ngoten iki to asline ngoten. Pengen melu jogo. Dadi awak dhewe niki mek pengen melu jogo. Soale Quran niku dijogo. Sopo sing pengen melu jogo ya mesti kejogo. Lha mula ulama-ulama sepuh niku niki dados cekelan, niki dados undang-undang. Pokoke sapa sing melu jaga Quran ya dijaga kali Gusti Allah. Ngoten niku tok. Nah, cuman kan kekuatanipun tiang jaga kan melok-melok niku lak mboten padha. Ya enten sing sanggup jaga 30 juz kaya Gus Khatibul Umam niku nggih. Nah, tapi mboten kathah sing ngeten niki. Ana sing namung kuat melu jaga Yasin, enten tok. Ana sing kekiatane melu jaga Kulhu. Andre sing nameng kiat jaga semelai Rahman Rahim ya ana. Mboten napa-napa wong kabeh niku pengin niat jaga kok. Krewa apa melu jaga ben arepane dijaga kali Gusti Allah. Lha niki undang-undang tenanan. Tanah kok kosong. gitu. Tanah kosong ora ana sing ngurusi, gersang ngoten. Tanduri wit. Tanahe melu seger. Sebab napa wit niku dijaga kali sing nandur terus disiram. Lho akhire kan tanahe niku ya melu seger. Mula sampeyan aja uwas. Uang kok nyekel Quran mesti dijaga Gusti Allah. Mula sapa mawon? Sampeyan dadi kiai dadi apa? Aja ragu kali Quran. Nek kula mboten ragu blas, sapa ae wis pokoke nek pengin dijaga ya kaya Quran lah dijaga Allah. Pasrahno Gusti Allah. Wong belinga kaya napa nek pengin dijaga Allah titipi Quran ora wis mangke lak suwe-suwe apik-apik dhewe. Lah undang-undang niku sing riyen dicekel kali para ulama, terutama ulama-ulama salaf nih. Nek ulama-ulama zaman nu ini kan rada cerewet. Lha mula kiai-kiai niku kula niku sampai gumun kok mbiyen niku. Quran terutama nek teng Indonesia niku ajaib. Ajaib lho Quran teng Indonesia niku. Napa mawon kok nggih Quran? Santri pondok melet santri putri niku yang nganggo ayat Quran niku. Nek mboten teng pondok mboten enten. Lho, pengen ujian ya cokur Quran. Pengen dadi pegawai negeri sing diwaca Quran. Pengen sugih sing diwaca Quran. Lho iki niki sakjane napa to? Ya kabeh niku pengen dijaga Gusti Allah lantaran melu jaga Quran. Mula ulama-ulama rumiyin ora uwas, yakin kali Qurane liyane mesti kegawa Quran. Mula kula nate nyuwun pirsa teng kiai-kiai sepuh kiai. Wong Jawa niki lho kok ana ilmu pelet tok ya Quran. Mangkel karo kancane ben gak iso ngising diwacakno Quran. Iki napa to? Lah ini sesungguhnya adalah karena keinginan orang ini ben dijaga Gusti Allah ya melu jaga Quran. Mula kadang kiai ini mboten ribet ana wong teko nangis kiai apa cukulo kiai bojomu apa gondol supir bis ya. Lho kersane bojo kula niki mulih pripun nek ora kula bunuh diri mawon. Kiai ora kurangan akal, wong kaya ngene iki ra iso dijaga. Sapa sing iso jaga wong stres kaya ngoten niku? Akhire pasrahke Gusti Allah paringi ayat Quran, mesti kejaga wong kaya ngeten iki. Lah mula kali kiai sakiki maca niki napa ya? Maca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Baca 40 dina, engko diwaca 21 dina lak bojone mulih. Akhirnya rasih do bunuh diri. Lo kita tidak sanggup jaga orang per orang. Pasrahke nang Gusti Allah. Mula kiai mbiyen ini ora ribet. Ora ana pengawasan melekat ora ana. Bocah ora iso dijaga pas weti ngoten niku mawon pun. Ngelak mulai-mulai dhewe. Ana wong teko tatone akeh, yai napa? Kula niki preman yai. Lah ya terus lapo nek preman, tapi gelut kula niku kalahan. Ya. Kesane gelut kula niku menangane napa ya itu ngene ya. Wis ora bakal awak dhewe iso jaga preman yo. Mesti yo panganane yo haram, kelakuane haram. Tapi awak dhewe duwe Quran. Wis kei Quran lho kok dijaga dhewe karo Gusti Allah, mbok kapan nek dunung. Mula kiai mbiyen nek ana wong teko ngono ben gelute menangan paringi wacanen idza batashtum batashtum jabarin. Bar salat ping papat, ha kiai. Mosok preman salat. Ya nek kepengin sekti salat. Kiai mbiyen ya Allah. Le manjing yakin nek Quran niku dijaga Gusti Allah. Lah nek maca kapan ya? Ya engko nek bari isya wacanen. Oh berarti salat isya tok ya. Wis kono lah karepmu ngoten to. Lho akhire preman-preman iki mbok suwe-suwe niku ya dadi wong ah. Wong apik wong tetep duwe kepanjingan sak ayate Gusti Allah. Ono maling teko mlayu ndelik ngisor meja. Eh lha apa iki? Anu ya apes kula. Lha apa? Jukil lawang kunangan polisi. Lah terus kula diuber. Kersane kula niku mboten kecekel ten carane pripun. Alah wis nang kono. Sapa sing iso njogo maling ngene iki? Sapa sing iso njogo? Sampeyan tencang sampeyan dibacok. Mula kei password mawon pula kiai mbiyen ben wong-wong niki duwe password intine ben slamet ra diuber polisi. Paringi wa ja'alna min baini aydim sadda wa min khalfim sadda fa ghasyainahum fa hum la yubsirun. Mula Quran niku bar teng mriki niku sapa kaya Quran. Tekan pemburu sing rupane elek senengane mburu celeng ngoten niku. Sing iso nyegah sapa wong bendina golek pangan ce. celeng. Panganane ya karo, mesti ora sembayang. Sampeyan arep ngurusi wong kaya ngene iki. Sampeyan tutno ning hutan sembayang bak, ya ora cekel sampeyan. Mula wong kaya ngene paringe Quran, engko lak suwe-suwe apik-apik dhewe wong dijogo Gusti Allah Qurane lak katet. Mula para pemburu sing senengane teng hutan-hutan, paringi kali Allah, pari para ulama. Paringi napa? Wa maruma ta idruma ta walakin Allah roma. Ora sembayang-sembayang dhewe. Tukang pijet. Kula wau dalu ngaos teng Khalipun Mbah Mat Watu Congol teng Gelang. Lha niku riyane Mbah Dalhar. Ramanipun Mbah Mat. Ana tukang pijet mambure mason ngoten niku. Niku ternyata ya sapa sing iso njogo tukang pijet? Engko njuk mijet bokonge wong wedok, kadang bokonge wong lanang. Nek dodone lara, iya nek dodone lara niki wong lanang. Lah nek wong wedok lek tepet dipijeti dodone ta niku. Sing iso ngontrol wong kaya ngene ngetutno sapa kira-kira? Lah mula awak dhewe sebab ora bakal iso ngetutno wong kaya ngeten iki. Wong ngeten iki paringi Quran ben ditutno dhewe karo Gusti Allah. Gusti Allah jaga Quran mangke kejaga. Mula kali Mbah Dalhar tukang pijet niku mbiyen ya diparingi donga. Donga napa? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin udur balana matala wa nasi akhalqa qala may yakhlidha may ramim qul yuhyal ladzi ansyaha awwala marrah wa bi kulli khalqin alim. Ngono ta. Mulo sampeyan nek salah urat kecepet wacana niku mawon Fatihah teng Badalar ngoten awon. Lho. Ya piye? Mulo kabeh wong Jawa niku mesti duwe Quran ra ketang setitik. Ana wong teko, ngoten tiyang teko. Rumane elek wong lanang. Apa ile? Mantan nanya rok rumahmu elek ngono. Bojo kula ya cerewete masyaallah. Ora ana benere wong lanang. Nang omah salah nyambut gawe salah, mangan salah, ulek-ulek sambel salah. Kula ndek bojo niki jeplak mawon lambene. Wis kula stres mending pegatan ora-ora, aja pegatan to. Wis atimu mesti galau. Wong nek galau niku ora ono sing iso ngontrol. Ya engko nang jangan-jangan mlayu ning warung mendem. Omane wong galau. Lha kale para kiai wis kei pas wetu ben dijogo Allah. Nek bojomu mangap ngene wacakno sumumbuk mun umyum baum lah. Bariki ini kan mulane ulmu mriki niku. Bareng sing wedok teko yai, kula niku didongani napa kiai? Oh kula ora pati iso omong nek bojoku ngomel, nek kula ajeng ngomel. Lah terus, lah terus kula niku berarti bojoku kula nek duwe ayat, nah kula niku mbok diparingi yai tapi wong wedok niki repot. Subuh niku pun masak, pun tangi, pun nata anak. Engko ngeterno sekolah. Bareng ngoten niku, terus kula kadang nggih ngrewangi bojoku kula nyambut gawe. Sore ngurusi anak malih, masak, mangan. Bengi pun pengen istirahat kadang sih dibuka bapakne. Kersane kula niki ya duwe Quran niku napa ya sing pas kangge kula. Lah iki ayo ora angel wis ngene ae segera usah angel nek celuk bojomu jawab nun ngono ae. Lah nun iki Quran kok. Lah mula perkembangan Indonesia niki mboten iso disepelekaken. Tapa Indonesia niki beberapa kali diambang kehancuran niku ya selamat tok. Selamat diambang kehancuran Indonesia niki. Amat nih gila 45 diambang kehancuran 65 hampir jeblok 81 82 hampir pecah karena asas tunggal 98 hampir jebol sampai saiki jari ini hampir bubar. Mboten yakin kalau ini Indonesia bubar sementara Indonesia onten pondok Quran aman ngukul mboten ribet lah cekelan ini niki dicekel tenan kali poro pali mula para ulama niku apa ae sih Quran Quran Quran ana omah ben selamat templeki tulisan Quran templeki kaligrafi kaligrafi montor ben selamat templeki Quran tiyang nek mboten ngerti dikira iki tahayul mboten ana undang-undange kok inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun kok Quran sing dijaga. Lah begitu Quran dijaga yo jaga sampeyan ngeten kita gampang no ya. Sampeyan iki ndek foto, foto iki gak oleh rusak. Terus sampeyan templekno figura, figurane ya mesti dijaga soal rusak e figura nyebabke rusak e kur, rusak e foto. Lah, ini jawabannya. Kenapa kita ini kadang dulono nyepelekno Quran? Ane sih nyepelekno Quran iku ya nginane niku, ana Nur Sugi niku nyepelekno Quran. Mosok Jokowi terus dihitung maknane, oh ternyata jumlahnya anu surat al-mutaffifin. Nah, begitu Nur Sugi dihitung al-kafirun. Niku nane ku jane ku Quran digawe hitungan togel ya iku. Iku nyepelekno Quran niku. Cah kurang ajar nane ku. Nggih. Nah sakniki ana Rocky Gerung ngarap ni Quran niku fiksi. Nek kula sih mboten napa-napa wong pancen akale gaduke lagi tekan ni. Niku sesuk nek wis gaduk terus njaluk ngapura ya di ngapura. Wong ngono tok mawon ora angel kok. Pancen akale niku ora gaduk. Wong bocah jarang sembahyang kok kon gaduk. Cah cilik terus srengenge ra ono, sampean salahno. Ya ora wong cah cilik nyawang srengenge niku ulap matane blolok terus ditutupi ngene kok. Srengenge ini ra ono, ora ono. Aja sampean salahno wong dek urung weruh srengenge. Srengenge ora usah gaduh lah meng kaya ngoten niku. Sajane Ahok ngene niku ya ora kaya ngenyek Quran ya mboten. Nah, tapi kita ini kadang kan kepentingan politik lah. Nah, begitu ana liyane ya leren ya meneng. Dadi mulo tak dibahas sing wong ngoten-ngoten niku. Silakan Anda punya persepsi terhadap Al-Qur'an ku opo karepmu. Tapi santri salaf selalu berpegang pada Qur'an dijogo Gusti Allah kanthi undang-undang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha itu. Siku ae. Terus ben dijogo Allah tulisi bismillahirrahmanirrahim. Nah ana ne bismillah ning keris nyebabke keris dijogo Gusti Allah. Dengone kok angel bayi nangis. Tulisi Quran, wong bayi niki digodho jin. Supaya bayi ini mboten nangis nangis tulisno Quran gele kalung riki. Qurane sing dijogo bayine melu kejo. Kejogo. Lha mulane wong ora ngerti opo iku wafat. Tulisi Quran musyrik. Lho goblok kae kowe. Lho iki kadang sing mboten ero. Bagaimana ayat ini mampu menjaga? Lho wong Qurane dijogo kok. Iki Quran dol. Arep kok tulisi bismillahirrahmanirrahim. Arep kok tulisi napa? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus ra sampean pokoke tulisi Quran. Cek dijogo bayi niku cek ngakek-ngakek nangis. Ojo kok terus iku musyrik ra ana tuntunane. Lah wong kowe iki ra maca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Lha mula omah cek dijogo Gusti Allah ya tulisi Quran tu emplekno ngarepe lawang ngoten niku. Lah jin mundur ana Qurane dul mulih-mulih ngono. Niki sing kadang wong niku kenapa selalu mempersoalkan? Ana ra ngerti. Wong Jawa sampai ngobor hari-hari niku lho ditulisi Quran. Lah niku sing ngalah musyrik wong ngobor hari-hari kok tulisi Quran. Lho sampean ra wero. Nek hari-hari itu menyimpan suku cadange mendung, menungso. Lho, menungso niku didamel. Suku cadangnya ada jenengane hari. Hari seluruh sel intine menungso wonten teng hari-hari niku. Makanya ilmu kedokteran modern hari-hari ini kemudian diguang. Kenapa? Kalau bayi itu rusak salah satu sel intinya, diambilkan sel inti dari hari-hari terus ditransplantasikan pakai sistem modern. Mula wong modern saat ini hari-hari kemudian diguang. Digele teng pundi? Teng bank hari-hari. Kan iki enten teng Singapura. Lah wong tuwa mbiyen yang ngerti. Mula bank hari-hari ini nek wong mbiyen ta, ya digele kendil niku. Padahal kendil, mangke nek bayi niku lara kira-kira sel intinya rusak, diambilkan dari DNA yang sudah menjadi debu, tapi tidak dengan sistem transplantasi, tapi nganggo sistem donga. DNA yang di situ dipindah ke dalam diri si bayi. Lah pindah barang ngoten lho biasa to. Pindah barang nek apik jenengane donga, nek elek jenenge santet. Pindah kursi ning jero wetenge menungso wae gampang apa. Lha niki nek dunia batin itu gampang. Nah, kenapa kok harus ditulis di Quran? Ya karena di dalam DNA itu sering biyen ning hari-hari niku digondol iblis. Jin itu paling suka ngambil sel inti yang ada di hari-hari. Digawa ke alam jin sana. Nah, teng alam jin niku awet, ngoten lho. Begitu sesuk bayine niku lara, jine teko, obate ning kene. Nang ndi? Ning pelemi tanggamu. Akhire jikok pelem to. Dosa sembuh karena sel intinya dititipkan di pelemi tong. Tong lu jadi ku pinter nih zaman biyen. Lah undang-undang ini kadang wong sak niki didelok semua apa? Musyrik apa-apa bit. Bina alam mulo kiai ora obah ngoten karepmu lah mbok musyrik-musyrikno karepmu. wong mati iki wacana Quran sak liyane donga jin niku ya wedi nek wong mati niku dikeki Quran. Soalnya wong mati niku lak pisahe telung perkara. Siji pisahe jasad, loro pisahe korin. Korin niku kalih separuh bangsa jin, separuh bangsa malaikat. Komandane loro jin korin kalih hafadzah. Sing korin korin jin ngejak elek, korin malaikat ngejak ya. Apik lah sing jare wong Jawa dulur 4-5 pancer. Nah mula pancer niku nek butuh apa-apa kan iso nganggo dulur tengen, nganggo dulur ki. Iwa pengen bojo ayu ning nganggo dulur tengen ya ya ya Rahmanu ya Rahim. I love you ning nganggo dulur sing kiwa sunah mate kaji ajiku jaran go. Goyange padha I love you ne. Pengen rasa nek dulur tengen ya pakai la haula wala quwata illa billah. Ning nganggo dulur sing kiwa sunah mate kaji ajiku Bandung Bondo. Poso nek pengen sugih nek sing tengen ya maca ya fatahu ya Razzaq. Nah nek dulur kiwa ya gawa pitik cemani munggah Gunung Kawi. Ngono wae. Hasilnya pada mula kiai kali dukun itu pada kiai kok tirakati kuat ya dungane mandi dukun rata wadus kok tirakati kuat ya dungane mandi gula ipite ilang tak kok kiai ketemu tak kok dukun rata wadus ya ketemu pada mandi ini pada padangnya cuman padangnya seje sing siji padangnya lampu sing siji padangnya omah kok obong nanti gula ipite ilang ngaki lampu ya ketemu ngaki belarak digendel di obong ya ketemu nah sampai tinggal milih lampu apa milih omah kok blarak kobong ini kuwi cara kitab ihya bedane nar karo nur ya iku nah niku nek mati kan pisah jasad balik ning lemah alam kubur niku balik ning lemah malaikat balik ning alam malakut ruhani ini balik ning alam roh lah korin jine balik nanti ndak ada tempat sampai 41 hari dia gentayangan nah nanti 40 hari kembali ke alam azrok lah para kiai mbiyen iki cek gak balik menenang donya wacana Quran sampai 40 di dina disedhakoi celukno tangga nah nek tiyang liyane Islam kan dijikuk malih dadi prewangan Islam dibablas mulai wacana Quran lho niki babakan ruhani nek didelok teko ilmu jasmani ya ora gaduk lah wong-wong niku mboten roh soal cekelan fikih ora cekelan tasawuf lho ora ana wonten intine niki lah wong cekelan Quran kok ora cekelan tasawuf ya masalah mangke tak jelasno jam 1 mengke dan niki lho mula aja kumon mula para ulama ndamel lembaga-lembaga piye carane Quran iki mel awak dhewe melu yo Joko lah teng mriki niki ndamel lembaga pondok tahfidzul Quran soalnya pengen bagi sak Quran nek cuman pengen ngecer Yasin ngene gek ke lembaga cilik jenenge Yasinan nek pengen ngedom kulhu gek ke lembaga cilik jenenge tahlilan nah, nek meng arep nyebar Bismillahirrahmanirrahim ngoten mawon ya lembagane jenenge suwuk loro untung ngono to kok angel Budi nang, jadi lebu lah dah sampean karek di telok mawon kebagian pun di wong go. Wong sesuk Quran niku dijaluk malih wang, wangsul mulai nanti niku mawon. Nah sampean arep gawa nopo? Ya terserah. Nek Quran pas diundang wangsul sing gawa kape ya. Gus Khatibul Umam ni mulai wangsul Quran mulai ni di betawa ape? Lawak dhewe sesuk mulai ngopo? Ulama betawa Yasin tok, ikono sebelah kono. Nang apa sampean? Kula beto kul hu wis sebelah kono. Nah sampean gak apa-apa, kula namung beto nun. Ngene kono balene. Yo sesuk kan dikeken wangsul. Quran sing ditulis teng mushaf, balik Qurane karek mushaf, karek kertas e. Ditulis teng watu, Qurane mulih karek watune. Tulis teng kayu, Qurane mulih karek kayune. Sing ditulis ning atine menungsa, gawa sak menungsa, menungsane. Mula sampean aja pisan-pisan ora melu setoran sesuk. Ya ning akhirat ya kudu setoran ora kitang kulhu yen melu setoran. Quran mulih. Ya Gus Khatibul sing mulih gawa Quran. Nah sampean depis, lha apa kok urung melu setoran? Oh kula mengajeng setor Yasin nang dereng kok. Lah kapan nggih mungkin lak diceluk Yasin, mau setor. Kulhu endi? Setor. Ana siji depis ning pojok. Lah sampean kok ora ngadeng-adeng ket mau. Lah dereng dipanggil, lha setor apa? Setor nun turu. Nah ini adalah mekanisme para ulama piye carane Quran iki iso dirasakno kabeh wong sehingga apa semua orang punya jalan kembali kepada Allah Mulo Kanjeng Nabi mboten muluk-muluk dateng umate balighu anni walau ayat sampai enoh tak aku iku senajan sak ayat lah sampean wis duwe nun kan wis duwe sak ayat wis luwung mboten muluk-muluk wis ta engko sesuk mulih rono ya padha mulo sampean rasah ngoyo kita nek sing biasa ning sawah ngono lah nek ngumpulno sak Quran ra sida macul sampean. Ya wis pun kula trima napa kula trima ajeng setor kul humawon wis ana cekel betina. Angger ana yasinan teko kok maca ya. Yasin angger ana tahlil teko kok ta tahlil. Nah ana wong ya ora iso. Ora ya nyimpen yasin ya ora apal kul hu ya ora apal. Lah sing ngeten iki pripun? Ya kiyaine mawon sing pinter sering-sering semaan Quran supaya sing ra iso maca Quran iso ngrungokno Quran. Sesuk kan mesti ditakoni. Endi Quran sing mbok gawa? Lambemu mboten iso maca ya Allah. Nah kok ora iso maca? Ilat kula kan ilat Jawa. Sanes ilat Alibata. Matamu nggih sami mbruwet kula mboten iso maca. Lah Quranmu neng ndi? Kadose nate kula ngrungokno teng kuping kadose enten. Ya didelok kupinge. Oh, ana kupinge ana Quran. Wis kupingmu mlebu swarga. Heh, kuping tok ya Allah. Ya. Lu mboten angel. Terus ana semaan Quran, sing ra iso maca Quran teko, pengen ngrungokno. Lah kok iso tekan nggon ngrungokno semaan Quran keturon. Berarti kan ra ngrungokno Quran. Nanti Quranmu mboten enten ya Allah. Lah napa? Nggih nderek semaan. Tapi kula kok turu. Dadi mripat kula mboten mirsani, kuping kula mboten krungu. Eh ngono. Tapi kowe lungguh ning kene iku niatmu apa nggih ngrungokaken oh delok bokonge nek ngono. Delok bokonge. Oh iya bokonge ana lungguh arep ngrungokno khataman Qur'an. Oh iya isih ana bokonge. Wis bokongmu mlebu swarga. Nah, bokong tok ya Allah. Lho mulo cukup ulama ini punya mekanisme dan cara yang berbeda-beda bagaimana semua manusia ini duwe Qur'an. Mengo undang-undangnya jelas inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha Bidun Al-Quran. Duh kenapa ini? Udan betul kenapa? Barokah. Nah mulah jawas ngeten lho. Quran ini dijamin. Jamin tenan kali Allah. Nanti mulah sampe anak duwe anak lunga ado sekali Quran le. Kenapa pak? Nek ben bar marib mau ayat kursi ya. Oke ping pitu. Oh ping pitu nggih. Lah engko terus. Ya engko pas bacaan ketujuh khifdhuma wa huwal aliyul azim baleni ping 11 sebulno tangan mungkin diusapno sak awak insyaallah awakmu selamat. Lho kok ngerti? Lah ya ngerti wong iku ayat kursi iki Qur'an nek diwaca bakal dijaga Gusti. Allah ngono kok wong kok angel. Duh. Niki mula andalan. Salin. Lha kok sing siji topi? Keriting nemen sing siji. Padha niki lho. Dadi sedaya menungsa niki sing kadang niki ben paham. Daerah sangar tulisi Quran. Templek iku Quran. Manten anyar ngono ben kejaga Allah, kamare templeki Quran, pilihno ayat sing memper karo pernikahan. Ben rukun, ben napa lho. No jauh asemian ya. Dadi kenapa ulama-ulama dulu niku opo kok Quran? Saking kepengine dijaga Gusti Allah. Bayi arep lahir, wacana Quran lho kita. Pitung dina ngapati mitoni wacana Quran. Nek ana Quran kabeh dijaga Gusti Allah. Gawe pabrik semaan Quran. Ajeng ternak wedhus wacana Quran. Qurane dijaga, wedhuse dijaga Gusti Allah. Gunung arep meledhos wenehi Quran. Lau angzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyyatillah. Sing diwaca Mbah Marijan artine niku terus dijenengno kidung kacer soalnya wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Nah ini loh prinsip dasarnya para ulama kula sampean nek pengin ngerti ono apa-apa Quran. Iki dalil Quran, iki apa Quran. Berarti ada orang-orang yang memang pahami Quran. Dan inilah. Lah mula sampean nek iso aja ngasi kok mati kok ora nggawa Quran. Gowo walau ayat senajan sak ayat. Dan niku kaum muslimin cekelan Al-Qur'an. Lah nek sampean pengen ngene ge. Nggih, memahami Qur'an. Lah niki siji malih, ngoten lho. Sampeyan nek pengin memahami Qur'an, ilmune siji. Nek kepengin entuk barokah Qur'an, ilmune siji. Dadi gak padha. Nek kepengin memahami Al-Qur'an, oleh petunjuk teko Al-Qur'an, roh rahasia-rahasiane Qur'an carane siji ngoten. Nah, mula hati-hati. Qur'an niki ya iso dadi nek wis urusan napa? Pemahaman terhadap Qur'an siji. Nah, mula sak niki kathah urusan pemahaman terhadap Qur'an tiyang niki ribut sing kathah. Kita titik-titik ora cocok karo Quran, titik-titik ora cocok karo Quran. Kenapa? Karena nek urusan pemahaman terhadap Quran, ilmune mboten padha. Mula Quran niku ben menungso niku iso mundut pemaknaan pemahaman Al-Qur'an dipun jelasaken teng kene Al-Qur'an. Napa ingkang dipun jelasaken? Penjelasan teng Al-Qur'an niku teng ajeng niku enten. Alif lam mim. Nah niki urusane Allah nih, Allahu a'lamu bi muradi. Nah, begitu bar alif lam mim teng mriku dipun sebataken dalikal kita pula raiba fi. Iki Qur'an ora ana keraguan. Sing ora ana keraguan niku Qur'an. Dadi sing kudu dicekel betapa tidak ada keraguan itu Qur'an. Tapi nek bab menungsone seje, nek bab menungsone mboten. Menungso niku dudu Qur'an. Mula menungso ya iso kliru memahami Qur'an. Nek Qur'ane ora bakal kliru, menungsone iso kliru. Sebab bahkan ana sing disebut teng Al-Qur'an saking dableke sampai disebut istara bi ayatillahi samanang qali. Kali lah, ono menungso sing seneng aneh, dodolan ayat ini ya eneng. Bisa lihat ini bakul jamu, gak ada lah bolone dewe. Angger wis musim pil, ngono mesti Qurane metu. Wis biasa, wis gak sih digagas niku. Iku sing carane Gusti Allah, sing disebut istaro bi ayatillahi tamanang kali, kali lah. Tapi ono sing bendino maca ngono. Tapi bengak bengok neng ora paham. Ora entuk pituduh saka Al-Qur'an niku sapa? Ya kal khimaru yakmilu asfara. Menungso sing kaya kimar sing gawa catetan niku. Lah nek sampean pengin dadi menungso sing entuk pitutuh saka Qur'an, terus sing bakal ora bakal keliru dalam memahami Qur'an, teng riku dipun sebataken mutaqin. Nggih, lha mutaqin niku sing ora bakal keliru. Soale napa? Qur'an niku hudal lil mutaqin. Nek arep diji sing rada jero male. Nggih ta, hudan niku lak masdar. Nek masdar niku kudu ana faile. Lah kira-kira faile sapa? Ya Rasulullah. Lho ngoten. Sing ora bakal keliru. Lah mutakin iki ora gampang. Soale mutakin itu butuh kriteria khusus. Wong sing ora bakal keliru dalam memahami Quran niki wong sing duwe kriteria khusus. Sapa? Ya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Uang sing iman karo ghaib. Lah iman kali ghaib niku ora mek iman tok dikelakoni piye carane? Ghaib niku boten semata-mata wacana tapi dadi pengalaman batin. Mula ulama-ulama mbiyen sadurunge diulangi Quran dijak ngicipi sesuatu yang ghaib. Ya nek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jak ngicipi sing ghaib karo Syekh Mubarok Al-Madzumi dilungguhno selawe tahun sampai iblis ini teko sing mau ni haram dadi halal. Lho akhire kepethuk gaib. Oh ana gaib. Sunan Kalijaga dilungguhno telung tahun. Lah awak dhewe nek nang pondok cing balik mboten cek ngicipi gaib. Niku dikenalno kalau jenengane dalailul khairat utawa paling ora dalailul Quran. Ben ngicipi gaib niku ben iso icip. Paling mboten belajar khizib. Saora-orane tau belajar mahabbah. Lho cek ngicipi gaib. Sebab napa? Sangat berbahaya ketika orang memahami Quran tapi gak tahu ngicipi sing gaib. Lah sakniki kathah tiyang niku sing bahkan ngarani gaib iku ora iso ditembus kali menungso. Nabi Muhammad ya gak weruh sing gaib kok. Apa meneh nang kelas e kiai ngono. Kiai Muafiq napa ngono lho. Sing paling sing rada eruh ya Kiai Sodik ngono. Gaib ini dianggap barang sing wis ra ono. Mula napa mawon angger mambu gaib sakniki niku dianggap musyrik. Sehingga tidak ada orang sekarang terutama orang-orang ke sekarang ini di kelompok yang sana bukan kelompok santri nggih. Niki wis ora nyenggol gaib belas. Belas pokoke pun mboten nyenggol gaib. Mula ora doyan jenenge ilmu hikmah mboten doyan. Cekelane ilmu fikih. Soale wis gaib ora ene Nabi Muhammad ora ngerti sing gaib kok jare kono. Lho akhirnya orang masuk ke dalam Al-Qur'an. Kriteria mutakin yang pertama, bagaimana seorang ini menyentuh sedikit aja sing gaib, randu duwe. Lah uang nek teng atine niki yakin karo sing gaib tau ngrasakno ora duwe. Bahaya. Bahayanya apa? Karena yu'minuna bil gaib diterusaken kali yuqimunash-shalah. Nah, yuqimunash-shalah niku ngadep sing gaib. Sampeyan bayangno. Pembelajaran pertama tentang gaib dianggap raono, terus melakukan sholat ngadep sing gaib apa ora konslet to. Padahal sholat itu ngadep sing gaib ora ketok. Menungso nameng dikongkon ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya ro guys teko ngadep kaya-kaya kowe weruh. Nek kowe ora weruh yakin Allah weruh kowe ngono to. Lah tiyang niku nek teng mriki niki duwe ilmu ra ketang titik. Yakin karo perbendaraan gaib. Bile salat iku ngadep sing gaib. Niku ora ngerti diterima apa. Ora wong ngadep sing gaib. Mula wong niku nek ilmu gaib niku isih manjing teng mriki. Niku mikir salat keterima napa mboten wis mumet niku. Ora kok bermikir liyane. Karena apa? Ya ngadep gaib Kang. Wis karo wis pokoke sembola. Adewe keterima apa ora? Ora kober bakal salate wong li. Wong liya. Lah sakniki begitu gaib dianggap ora eneng. Mula wong-wong sing menghilangkan yu'minuna bil gaib dalam kurikulum keseharian, niku nek salat niku ora kok bermikir apa-apa, malah mikir wong li. Wong liya takbirmu kliru mau. Apa menek pujian ra oleh musyrik. Bar salat kok salaman lho, wong mikir keterima wae mumet kok iki wong malah ribut salate wong li. Wong liya, kenapa? Karena tidak lagi punya perbendaharaan gaib sehingga salat sing kudune ngadep sing gaib dadi ngadep awake dhewe. Lha iki mula sakniki kathah tiyang cerewet karena ora duwe keyakinan gaib nek cara wong sekolahan sebagai experience of religion ngono. Wis sampeyan dipikir aku gak iso ta iso. Sebagai pengalaman keagamaan. Lha mula ulama-ulama niku sing yu'minuna bil gaib niki manjing rawani ngalani salat iki katrima apa ora rawani wong ra ono bedane kok sing katrima bar salat ya iso nguyu sing ra katrima ya iso nguyu apa ono bedane mangkane bahkan sekelas Imam Syafi'i kali Imam Malik rawani ngarani kowe salatmu ora bener ra iso salat ngentut oleh wong ngadep sing gaib menawa dhewe ra ngerti kok ngentut oleh dari sapa salat ngentut ra oleh terusno nek ngentut sing nanggung sapa? Imam Malik. Jare Imam Malik ngentut ora batalke wudu, mula salat ngentut ora apa-apa. Ning aku ra wani nanggung nek urusan glegeken. Nek sing glegeken ra wani aku, batal kuwi. Nah jare Imam Syafi'i, ya wis glegeken aku sing nanggung tapi aku gak wani nanggung ngentut. Kenapa? Karena gak ada yang tahu. Urusannya urusan apa? Urusan hadas. Gitu. Hadas. karo urusan najis. Iku katas karo najis. Uyuh iku najis, atas najis. Nah uyuh iki karuan nek metu, kok ngarep iso didelok. Mani, madi utawa baul utawa uyuh. Nah sing taek niku lak sadurunge metu barange lak metu pengawale. Jenengin angin. Nah angin ini kira-kira metune kondi. Nah cari Imam Malik secara logika angin ini metune munggah wong beluk. Mula sing iki sing uape taek. Nah cari Imam Syafi'i ora wong ambune sing ning dhuwur iku ora kok. Sing ambune jelas iku ngisor kok. Mula sing tak hukumi uape taek ya sing kok ngisor. Tapi logikane ora ana uap kok metu teko ngisor soalnya mungkin zaman semono dereng enten kenal pot. Wah akhirnya ngono debat ya wes logikaku salah tapi rihnya bener ambune nyoto. Ngono bar mangan pete metune pete. Nah ini sing tekan dhuwur iku meng angin tok ambune ora. Tapi logikanya bener bahwa uap itu naik ke ah ya ora ana sing wani akhir ya wes sing nanggung aku entut sing aku glegeken sing nanggung. Kenapa? Karena sholat ini ngadep singgoh, bahaya sekali bagi orang yang perbendaraan kau pikiran duwe terus ngadep singgoh. Mula saat ini kata tiang sholat ini kumpalah alo-alo uang. Nek kiai mbiyen wong gaib tenan ngadepe rawani kok sing nrimo sholat niku singgoh. Narung tau petuk karo singgoh niki maka akhir-akhir ini banyak sekali orang bermasalah. Nah sing nomor telu lebih berat lagi karena iki barangnya ono wami marozak nahum yung fikun ningin fakno yo nang goe peneh hasil korupsi karo hasil nyambut gawe nek diinfakno ora ono bedane ora kok yo sing hasil korupsi nek ditukokno marmer terus marmer pecah ngono mboten sami hasile mulai yung fikun niki nginfake teng yang go gaib ya wes ya kalau nasi ngerti diterima apa ora berhubung perbendaharaan gaib niki ora mateng ilmu neura dadi ilmu hikmah ora manjing bahkan di haram haram no mulo wami marozak naum yum fikun nengi ora dadi mulo saat niki kata tiang ingin fakir barang karo sing gaib digoleki maneh neng do neng donya lah aku wes infak petang atau sewu kok urung balik petang juta yo lah mulo saat niki kata tiang ngitung soda setelah aku sampai dengan hitung-hitungan rigid gue naik semene oleh semene gue naik oleh semene wong satu semelu teori niku sing siji berhasil sing sangang puluh songo gagal sing sangang puluh songo tambah melayu wadoh teko Gusti Allah lu ngelegi lu aja sembrono aneh kabeh ini dipakai perbendaraan yuk minyuna bil goib ini manteng hati ini wong nah mutakin ini orang main-main karena mutakin ini ya kudu pinter alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kudu paham unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Karena tidak semua yang diceritakan di dalam Quran ana keterangane ning jero Quran, sebagian besar malah keterangane ning gone kitab sing wis di dhisik. Kaya ahlul kitab. Niku teng Quran lah ana telu, ana Nasrani, ana Yahudi. Jelas ana keterangane siji umat Nabi Musa, siji umat Nabi Isa. Lah teng riku enten sobiin ahlul kitab lho. Sobiin niki sapa? Sampeyan goleki ning Quran sampe jengking ora ngerti sobiin niku umat sapa. Ternyata keterangan sobiin niku teng kene kitab Taurat. Mula Taurat sampean waca cek ero iki sobiin iki dulur sapa to? Ternyata sobiin niki umat Nabi Idris. Nabi Idris nabi nomor loro. Umat ngeyel angger dijak dijak sembayang mau ya melu agamane Allah wegah ngopo wong kowe dhewe ra petuk Gusti Allah kok ngejak lho sesuk mlebu swarga sampean tau perlu swarga Kang ngono padha-padha kaweroe kok tek ngejak niku lak umat Nabi Idris akhirnya Nabi Idris ini pengen weruh Gusti Allah piye carane ya aku cerita swarga ning urung tau perlu swarga cerita neraka ya urung tau perlu neraka piye carane Nabi Idris iki. Akhirnya teng kitab Taurat dipunjelasaken Nabi Idris awan-awan ngeten iki duwe cara pengen balik nang swarga ke kampung halamannya niku. Ilmune rada mathuk niki. Begitu awan-awan nah iki dalanku nang swarga. Napa? Perlu malaikat srengenge. Malaikat srengenge mikul srengenge ngeten niki. Kringete gembrobyos. Nah Nabi Idris nah iki dalanku ben aku tak takoni karo umatku, aku iso jawab tenono. Ya Allah. Kula nyuwun ya Allah. Nyuwun apa? Nyuwun muga-muga malaikat srengenge wis ora kepanasan sakno. Sampai keringetan kaya ngono lho, sakno. Ya wis, ora panas. Begitu, cring, mboten panas. Malaikat srengenge nek kaget, lho, kok srengenge mboten panas nang iki ya Allah? Iya wong ditungakno nabiku jenenge Idris lho kene kono. Kapan-kapan kula nyuwun izin ya Allah, apa? Tak cuti lho. Nang cuti neng di tak medun neng donya nika tak matur nuwun karo Nabi Nabi Idris kono lunga. Medun nemoni Nabi Idris. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Sapa iku? Kula ya Idris, sapa? Malaikat srengenge. Lho kok dungaren medun? Arep matur nuwun sampean wis dungane aku saiki srengengene wis ora panas. Lho lho. Sampean kok medun iku nek glundung piye srengengene? Ora apa-apa, ora wong kancaku sing akeh aku kan koordinatore. Lah terus, lah ya kancaku sing akeh tadi wis aja kuwatir sampean ya. Lah saiki nek sampean medun kancamu sing akeh, berarti malaikat iki akeh. Lho akeh kalau aku kok per koordinator ya akeh. Berarti aku krungu kabar jare ana malaikat sing gawalak keras iku ana ten ana iku. Hati-hati iku kancaku jenenge Izrail. Iku kancamu ta. Ya. Tapi kapan-kapan kira-kira aku kenalan oleh ora? Ya oleh wong ora apa-apa wong iku ya kancaku kok engko tak SMS-no ya. Ana apa to? Lho aku lho diceritani jare lek nyabut nyawa kok lara. Aku ya pengin ngrasakno supaya aku iso crito ning umatku. Ya wis sesuk wae nek ngono janjian tak SMS-no ya narene. Ya sesuk ngono. Begitu pada hari yang ditentukan Nabi Idris medhun malaikat Izrail medhun, sapa sing goleki aku? Nabi Idris ndang wepis ning ora. Sapa kowe sing goleki aku? Malaikat srengenge melok medhun aja galak-galak to Kang, iku kancaku. Kancamu to. Ana apa? Mboten, kula niku lak ditokan takoni umat kula. Jari sing nyabut nyawa kan penyakit. Iya aku sing nyabut. Nah terus jarine lara. Oh iya, tutut lara. Nah kula niku ben iso crita mbok kula tak ngrasakno dijabut nyawane niku. Ngono, ya wis kono nang turu wae. Jabut nyawamu. Jabut put ngoten niku. 10 menit balikno maneh. Begitu dibalikno tengeleng. Lah, jarine lara kok mboten. Ya ora wong kowe kancane kancaku aku ya ora enak. Lah kowe kancane kancaku aku ya ora enak. Lah jane iku lho pengin takon. Jarine napa? Wong mati niku lak kene terus jenengan pasrahke to. Iya nek sing apik ya tak kakeke Ridwan. Nah, sing elek tak kakeke Malik. Nah, berapa wong kowe urip meneh ya ora apa-apa. Nggih. Berarti nek sing balik iku kaya kula niki ora apa-apa nek sing terus ya. Kula saged ndelok pundi panggonane. Oh, ana ning kono nek sing apik panggonane jenenge swarga, nek sing elek panggonane jenenge neraka. Neraka tapi rutene ora ning kono rono sik ngono. Neraka sik, kula tak tilik rono sik pengin neroh kula. Ayo sekono sesuk tak teleponno wong Malik iki ya kancaku, ku janjian ya. Akhire petuk malaikat Malik nyebrang wa Siratal Mustaqim. Begitu lewat, piye wis ora neraka, sampun. Sapa wedi kula wis padha pindah. Iki nerakane wong Arab ya, nah iki nerakane wong Amerika, nah, iki nerakane wong alian iki. Akhir terus masuk teng surga. Lah begitu mlebu swarga, perlu swarga iku enak kita kampungku sing asli. Enak ning kene. Kang. Wis rampung wayahe metu meneh. Moh aku ning kene wae. Lho. Bali aja ning kene. Lho ora iso aku ning kene wae. Lho, syaratne ning kene iki kudu wis mati lho Kang. Wis wingi takok malaikat Israel. Wis Kang, wis 10 menit tak balekno meneh. Lho, wis mati to. Kudu lewat Siratal Mustaqim. Wis sampean takok malaikat Malik lho. Oh. Oh ya wis nek ning kono ora usah malik meneh lho. Nabi Idris keri ning surga. Lah itu umatnya menunggu sampai hari ini ora tau gelem melu nabi sapa mawon. Lah niku sing diarani sobiin. Sing sakniki disebut sobi ahmandaiyun teng perbatasan Iran Irak ibadahi sedina ngadep ngitan pisan. Nah syariate sing paling enak niku ana ning ra iso dilakoni wong alian napa sedina ngawini bojone ping 100. Wong Semarang ya cuklek wong panganane lumpia wae. Tahu bakso. Loh, itu ada di dalam Quran tapi keterangannya ada di dalam Taurat. Mula walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Loh, itu sembrono banyak sekali keterangan-keterangan yang ada di kitab sebelumnya. Cuman kan kadang terus dibolak, sak tenenge niku. Lho niku mula kudu paham. Lho tiyang nek paham niki mboten bakal ribet. Bener-bener jembar. Ngene delok Taurat, delok Zabur, delok Injil, ora karo gumunan. Makanya para mutakin niku mutolaah ae kabeh dimutolaah seluruh kitab. Mula ora gampang alo-alo uang, mula mutakin niku ora bakal kok terus Yesus anak Tuhan, bidane sapa ngono ora bakal ana ngono kuwi. Lha soalé para mutakin iki kira, misalnya Islam karo Hindu. Islam karo Hindu kuwi ditakokno piye ora mumet awake dhewe. Simbule padha-padha watune. Sing mriki kotak, sing mriki bunder. Tengahnya pada bolongnya, mereka jenenge Ka'bah, mereka setupa. Teng Hindu ada jenengane Linggayoni, Tugu Batu. Islam ada jenenge Jabal Roh, Tugu Watu. Islam ada jenengane Sumur Zamzam, kono duwe Sumur Gangga, Sumur Yamuna. Perjalanan suci ini pada kain selempangnya, mereka warnane putih, mereka warnane kuning. Ini barampung perjalanan suci, pada urusannya pada rambutnya, mereka takhalul, mereka digundul. Nek sujud bathuke padha irenge mriki loro mriko wolu tung tung tung tung. Lho jelasno ngoten niku ora mumet, aja gampang alok-alok agamane wong. Ya tiyang Nasrani ya padha mawon alare sami. Tiyang Nasrani niku duwe keyakinan Yesus iku firman ning bentuke daging. Mula metu saka wong wedok sing perawan. Nah Quran niki ya padha ning gone dhewe. Kalamullah bila sautin wala harfin. Sebab ora ana swara, ora ana huruf. Iku jenenge kalamullah. Lah saiki dengan suara dengan huruf, mula metu saka wong umi sing ora iso maca, ora iso nulis antarane penalaran perawan kali penalaran umi niku padha. Mula aja ala agamane wong. Lah kenapa kita sering ngawal agamane wong? Karena kita belajar agama orang teko wong bento-bento. Angger ana wong mlebu Islam langsung kok kon pidato. Masalah wong ning agamane sadurunge dhewe wong bento. Begitu mlebu Islam kok kon pidato, ya awak dhewe oleh gambarane agamane wong liya, teko wong pokok-pokok ngoten niku. Lha ngene ta, misale Felixio niku sadurunge mlebu Islam niku ya kiai ora. Ning agama Nasrani, begitu mlebu Islam, alok-alok Nasrani. Akhirnya awak dhewe oleh gambaran Nasrani, teko wong sing ning agama sadurunge ya ora patek pinter. Nah insyaallah wong NU ora, santri ora. Sing dikokor ngaji tetep kiai lah kadang wong-wong liya nu karena nemu alaf didik langsung kon pidato ya kon slet persis kaya wong pegatan angger bar pegatan sing dilok-lok mantane wis ngoten niku. Lah nek sing mlebu Islam mok paus ngono kok kon crita ya pas wong kono sadurunge niku ulama saking Bali ana sing jarine mlebu Islam kok Hindu jenenge Dul Aziz. Lah Dul Aziz niku teng agama Hindu ya pendeta ya dudu mangku ya dudu. Teng mriko ya wong gerdu ngoten niku biasa. Pindah rene langsung ngomong pidato. Begitu pidato rumangsane Islam niku kabeh kaya Hindu tahlilan Hindu apa-apa Hindu. Persis kaya wong bar pegatan saking bencinya sama mantan istrinya angger delok wong wedok rupane kaya bojone ngoten niku. Rupane kaya mantane mulo aja ya. Itan iki kadang seneng angger ana wong bar mlebu Islam langsung ngomong pidato. Akhirnya kita selalu dapat gambaran agama orang dari orang-orang kayak gini, elek-elek. Niku adewe kadang susah jelasno karo wong bintu-bintu ngeten iki. Mula mualaf niku kon sekolah, terus dibiayai ngangge duit zakat, duit Baitul Mal. Niku pahami agama orang. Lah saniki terus sing nomor 5. Wabil akhirati hum yuqinun. Ngatur akhirat yakin mawon. Bahwa kita akan ketemu sama Allah. Lah dene kok ning donya kathah pangeran, umpamane diizini Gusti Allah kok. Pangeran kan pancen kathah nek teng donya, ning akhirat meng sitok. Lah sing ning donya akeh niki ya ndek umat dhewe-dhewe wong jenenge ilahan akhir kok. Ora kawi satu ya kawi dua, ora ngono. Wong iblis niku arep kondok ya Allah kula pengin kudu menungso ya kono fangtir ni ila yaumil fasun tunda mati kula tekan dina kiamat ayo monggo lu le fa bi izzatika dengan kemuliaanmu tak sesatno kabeh menungso lu mulo nyesatno menungso niku ora nganggo keelekan nek nganggo keelekan gampang konangan lho saiki ya iso ate kok diparani wong wedok katoke cekak rambutnya abang tatunan ngono ya langsung oh setan iki ngono ya ngono. Lah nek kiai kok ketekan terus wong wedok jibape berukut ngono. Ah iki cocok iki. Padha mawon hasil ya pengin dijak pacar. Pacaran sing ditekakno ora mungkin sing katok cekak tapi sing berukut ngoten niku. Wong fabi izatika kok. Nek kelas kiai kok disesatno karo barang haram, langsung konangan. Mula nyesatno ning aku barang apik. Mula saniki kathah tiyang kesasar dalam kebaikan. Ya umroh iku apik, tapi kesasar ditipu umroh. Lho ngono niku lak bolane setane ya ngoten niku. Sampean pengen umroh tapi ditipu karo wong-wong sing senengane nipu umroh. Wong kon materi wong ya ora gelem, tapi kei khilafah ngono akhire ya materi wong. Mateni Kang, emoh ora oleh Gusti Allah ora ngongkon mateni. Iya wis, ora gelem mateni. Kei tumpeng bid'ah ngono Kang. Langsung bid'ah musyrik, tawur padha mawon. Hati-hati karo jebakan iblis sampean. Soale penyesatan niku mboten kangge elek, kangge apik. Niki sing jaman. Lah mulo jarno sampean sing yakin. Niku hatta yakti al yakin ini sampean cekel. Balik enak Gusti Allah. Nah, supaya napa? Supaya yuqinun niki diulang teng awal bismillahirrahmanirrahim sebut asmane Allah, ya Allah sebut. Zikir sing kathah. Sebut-sebut asmane Gusti Allah. Lho niki, lha mulane ning donya iki petuk pangeran niki mun biasa, pangeran macam-macam. Pengen sugih gampang. Arek milih mawon. Nggih, nek Gusti Allah ya sampean salat duha, nek Gunung Kawi ya sampean go pitik cemani, ngono gampang. Lah niku mulai sampean rasa Allah pangerane wong, pangerane dirampungke dhewe sesuk karo Gusti Allah. Mulai dalam ilmu thariqah, Allah niku terakhir disebut Rabbul Arbab, pangerane pangeran. Kenapa? Karena banyak sekali tuhan-tuhan yang lain disebut ilahan akhir. Lah dene sampean kok yakin dengan Tuhan yang sekarang apa? Ono sing yakin iki delok ning akhir lho. Ning akhirat kok ora ono. Lah kawe Kang ya ora mlebu rene ngono to. Ngene kok repot. Lha mula wong nek wabil akhirati hum yuqinun ora gampang alo-alo wong. Lha iki lho. Lah nek itu perlengkapan ini enggak dipenuhi repot. Lha marane para kiai rawani. Karena kiai-kiai tidak pernah merasa muttaqin. Sebab syarat muttaqin demikian berat, mula nek ngaji Quran nganggo kitabe ulama muttaqin, ngangge tafsir Jalalain, ngangge tafsir Munir, Ibnu Katsir, yang kita anggap beliau-belilah orang muttaqin yang bisa mendapatkan hudan. Lah saiki liyane iki rumangsa muttaqin kabeh ngono lho. Angger ngaji rumangsa muttaqin langsung gawe majelis tafsir dhewe ora gelem melu tafsire ulama muttaqin. Karena apa? Dhewe ora ngerti sing hudan niku lil muttaqin. Nah kabeh rumangsa muttaqin akhire gawe majelis iki koyoke paling muttaqin. Akhire ya konslet ana sing kirik halal ana sing wis sakleme mawon. Lha niki mula santri-santri kiai endi to wani? Ampok ilmune nglothok niku tetep mawon sing diwaca niku tafsir Jalalain sing Mbah Jalaluddin As-Suyuti kali saya Jalaluddin Al-Mahalli niki niki jelas berkedudukan ulama muttaqin. Imam Nawawi ulama muttaqin. Lha mula sak niki dhewe nek ngaji nganggo kitabe ulama muttaqin sebab ulama muttaqin niki termasuk sing oleh hudan. Nah sing liyane mbah. Jangan-jangan ade malah keliru. Lah sak niki kathah to. Tiang-tiang sing rumangsa muttaqin ya mangkatke awak muttaqin, mula sak niki tiyang niku nggih hukum sak geleme dhewe sak senenge. Jare sapa? Ya jare ustadku ngono ta niki. Lho sing kaya ngene niki bab Quran. Mula sampeyan aja gumun sak niki Quran niki menjadi persoalan tersendiri. Kenapa? Karena kathah tiyang memahami Quran ning rumangsa muttaqin sehingga wani gawe majelis dhewe. Isek ta iki. Ya guyu ora apa-apa. Lho kok Mas Ambon sampeyan? Mentang-mentang ireng celuk Ambon. Tulisannya Mas Ambon. Sapa jenenge sampeyan? Oh Najib, Ainun Najib. Tak Nun. Lah niki lah. Ini mula kita niki nek ning pesantren. Meskipun pondok-pondok tahfidz tetap menggunakan tafsir ulama muttaqin sing kredibilitas muttaqinnya sudah terpenuhi. Lah mula ora ana kok dawuh dhewe. Lah niku Quran. Mula sakniki kathah. Lah mula ulama muttaqin iki ya iso ora njaluk ribut. Wong Quran dijaga lho karo Gusti Allah ribut. Ahok ora bakal iso ngrusak Quran. Ora iso. Quran dijaga Allah kok. Nggih ta? Ahok masih muni ngono apa Qurane rusak? Mboten. Qurannya tetap seperti biasa. Saiki Rocky Gerung mengatakan bahwa seluruh kitab suci itu fiktif termasuk Quran. Ya Qurane kok tetep Rocky Gerunge sing suwe-suwe ngerti, mulo sampe aneh. Ndongakno nek maca Quran Fatihah niku Rocky Gerung niku. Didongakno wong pinter wae iso kliru apa meneh sing bodoh. Utawa jangan-jangan sing bodoh niki ora kliru, sing tambah pinter malah kliru. Urusane Allah dongakno mawon kula nek bab Qurane mboten tau ribet. Sampai kono wong kok nguyuhi Quran tak jarno mek enggak dihukum dhewe karo pangeran. Nggih, angger kula ora weruh ngoten mawon, kula weruh tak tempiling. Nek kula krungu critane ngono ya wis kono. Tapi aja ning ngarep kula ya tak tunyu. Ngono ta. Ora usah kok aku mbela Quran ngono, ora. Aku ora mbela Quran, Quran iki dibelane Allah. Meng aku ora kuat ngempet ngono tok mawon. Atunyu mawon. Jadi nek aku kok aku ngeplaki wong krana emosiku ngono mawon, ora perkara apa-apa. Dadi nggih, dene iki lho, pentingnya kita memahami bahwa kita ini duwe Quran. Lha niku mula wis bejo lah sapa men mriki duwe Quran. Mula anake diulang Quran. Napa diulang Quran? Jangan sekali-sekali memahami Quran keluar dari pemahaman ulama mutaqin. Mula masih arep gawe majelis tafsir apa ngono. Nek ora nganggo ulama-ulama lawas aja engko sampean kon konslet. Nggih, meng niku ta wis kathah buktine wis rasa ribut lah. Wong buktine wis kathah. Nggih, ana sing terus apa kirik halal, ana sing uyuh babi ora najis. Pun, nah niku ngaji khataman Quran. Pun saniki ngaji Isra Mi'raj. Kan loro niki ngajine. Nggih lha wong tulisane loro kok. Wong khataman Quran kali Isra Mi'raj. On. Ini ngaji Isra Mi'raj ya. Kok titik wis ta. Tekan bengi ora apa-apa. Wong kula sesuk-esuk kudu tekan Batam ora apa-apa titik dang. Nek Isra Mi'raj niki nggih, ora sembarangan. Ya nek ngaji Isra Mi'raj mula anteni cara mesin ngene cek wis rada anget dhisik. Kula ya wis ama bakdu ngene iki lah wis rada anget titik. Ngaji Isra Mi'raj niku ya ora oleh sembrono. Soale napa? Isra Mi'raj niku ya barang paling angel. Nek ngaji mulutan ngono rada enteng wong barange ana gitu. Nabi lahir wonten bayine wonten ibuke wonten dukune bayi gen enten jelasno nek gampang wong barange ana. Nah. Hijriyah ngoten ya gampang nek jelasno nek wong barange ana, barange ne wonten. Sing nonton-nontone wonten, sing nyambut ya wonten. Ngoten. Lah nek Isra Mi'raj niku barange ora ana. Isra Mi'raj itu barangnya mboten enten. Wong niku rahasiane Allah kali Rasulullah, sing ngerti nameng Allah kali Rasulullah. Lamun buruk niku ngancani tekan saiki ya ora ana sing iso takok terminale buruk ki nek ndi ora ana. Niki muskil-muskile perkara teng agami Islam niku ya. Isra Mi'raj niku kathah tiyang mlebu Islam gagal balik metu mleh ku gara-gara ora paham Isra Mi'raj. Orang yang ngerti kok tulur masuk akal ceritane mohon pun betul masuk akal ngeten lho ceritane iku lailan sewengi wengi zaman semonten kok sewengi kok minal masjidil haram minal masjidil aqsa terus munggah langit iku zaman semono sing ngandel ya sapa nggih ta minal masjidil haram niku Makkah ilal masjidil aqsa niku Filistin wong sewengi ngono ya sapa zaman semonten nek sakniki kathah tiyang ngandel. Wong sak niki pun enten sedaya perangkat pesawat ya enten bahkan mungkin ra ngasi sak jam. Numpak unta zaman semonten niku 3 wulan. Nek ana wong numpak jaran paling banter naminipun sahabat Kokok bin Amr niku. Niku mawon butuh waktu setengah apa sawulan setengah. Niku mawon jarane mati 6 saking pelayune bantere. Sahabat Kokok niku ahli strategi perang ujung tombake Sayyidina Khalid bin Walid. Nek numpak jaran banter ora umum. Tahu numpak jaran niku kecepit dikeroyok 250.000 tentara Romawi, krocok tombak krocok panah niku mboten kenging kok. Saking hebatnya numpak jaran sahabat Kokok niku. Cara sak niki kelasé Valentino Rossi. Lha niku mboten kenging iki, panah mboten kenging. Lho tiyang sing model ngoten niku mawon butuh sak wulan setengah. Lah kok kon piye terus kira-kira coba? Mula ya susah dipahami Isra Mi'raj niku. Mula wis rasa dadi angel-angel, lha niku timbangane keliru. Saiki ngajine ayo ngaji Quran mawon. Wong sing lho langke ta? Ngaji Isra Mi'raj iku wis ngaji Quran mawon, wong keterangane ana ning Quran, ngaji sak ayat mawon sing jelas tho Isra Mi'raj. Napa subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Niku tok mawon wis rasa angel-angel dadi diniati ngaji sak ayat niku. Supaya napa majelis niki termasuk majelis maji Qur'an dadi ngantuk kok kegolong ngaji Qur'an ngiler ngiler sebab ngaji Qur'an ngempet entut ya sebab ngempet ngaji Qur'an. Paribasane tekan turu gledak niku ya oleh ganjarane ngaji Qur'an wong diniati ngaji sak ayat. Nah, minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Niku nek cara ulama-ulama ngopo kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Isra Mi'rajne lho ngopo kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Kok ora minal Masjidil Haram minal ngalian ora? Lho ini kan kadang sampean enggak pernah dijelaskan untuk memahami Isra Mi'raj. Napa minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Kau ora minal Masjidil Haram ilal Borobudur. Utawa minal Masjidil Haram ilal Tanjung Mas ora. Ora minal Masjidil Haram ilal Bandara Ahmad Yani ora. Wa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ene ngopo ta sajarane loro? Antarane Masjidil Haram kalau Masjidil Aqsa sing alladzi barokna haulahu. Niku ene ngopo? Lho nek bab barokah loro-lorone barokah. Cuman isine niku seje. Isine Makkah kalau isine Masjidil Aqsa niku se seje ora bakal rukun perang antarane isine Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa. Soale napa? Niki. Iki ana dulur ning beda aliran. Nggih ana dulur beda aliran padu. Sing mesti teng Masjidil Haram ana Nabi Muhammad, sing teng Masjidil Aqsa ana Bani Isra, Israil. Lah, Nabi Muhammad saking Bani Ismail, Bani Israil saking Bani Ishak. Nabi Ishak kali Nabi Ismail kakak beradik. Tapi mbok nih seje. Sebab napa Nabi Ibrahim di bojo loro, siji siji Siti Hajar, siji Siti Sarah. Lah saking keturunan Hajar niku manggene teng Makkah, saking keturunan Sarah manggene teng Baitul Maqdis. Dan ini kaya anis biasa lah, gelut ribut perkara sapa sing paling berhak marisi Nabi Ibrahim. Sebab sedane Nabi Ibrahim niku ninggalke warisan anak loro. Tapi wong-wong niku luwih seneng melu Nabi Ishak karena Nabi Ishak anak ratu, Nabi Ismail anak babu. Lah mula begitu do melu Nabi Ishak semuanya ke sana. Nah, Nabi Ishak duwe anak Yakub. Yakub niku jenenge Israel, duwe anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israel manggone teng Filistin. Dari generasi Bani Israel lahir Nabi Ibrahim jenenge Musa, duwe kitab jenengane Taurat, duwe umat jenengane Yahudi yang menyebar ke seluruh dunia yang menganggap bahwa Baitul Maqdis adalah simbol mereka. Saking riku lahir Nabi Dawud, duwe kitab Taurat. Saking riku duwe nabi meneh, nabine pun Sulaiman bangul kutha gedhe namine Baitul Muqaddas. Saking niku enten namine pun Nasrani, saking Nabi Isa tersebar ke seluruh dunia menganggap Baitul Lahm adalah simbol. Nah, ini kan simbolnya keluarga besar niki. Sing Yahudi ninggalkan ajaran-ajaran ke belakang, umatnya kata gak ada Torikoh namini pun Kabbala, gak ada kitab saking Saripati Taurat namini pun Talmud. Mursyid-mursyid Kabbala niku tukang sani kita sekiat sing teng Eropa, Amerika enten namini pun Ben Gurion, Israel Bier, Israel Harel sing ngetekno Israel enten mau sedayan sing gamel Mosad. Bahkan sani kita setori kau mereka mursyid terakhir Kabbalah sing teng paling kuat niku teng Amerika namini pun Inguswan. Niku Inguswan tahu gegerno Amerika gara-gara gowo paluh isi bledek teng gedung parlemen. Parlemen Amerika bubar akhirnya diangkat dadi ketua divisi perdukunan teng Amerika. Namini divisi Starver template kita CIA dibuka tahun 76 ditutup tahun 96. Dan ini pun pensiun, damel sekolah sihir teng Amerika, ramini Brotherhood of Snake, murid pun sing paling pinter, jenengannya David Copperfield. Zaman ini serap rong, yang nonton ini. Mulu rasa dihilingi, ling dirungok nong, nama awal. Nabi Sulaiman, ini pengikutnya sampai saat ini, kita atah teng dunia. menamakan diri dengan nama kesatria Templar. Nabi Isa pengikuti ya sak donya bahkan teng mriki wonten sing kathah kok. Mriku tempat ibadahnya jenenge gereja, kyaine jenengane Romo lo, pemimpin tingginya namanya Paus, utusan-utusan kenegaraan yang namanya Kardinal. Sak donya simbole sedaya teng Baitul Maqdis. Nah niku sedaya dikatakan penerusin Nabi Ibrahim. Lo ngerti-ngerti saking maka lahir nabi jenengane Muhammad. Ate oleh dadi nabi masalah karena mengaku penerusin Nabi Ibrahim. Ya pasti pekara. Wong mriki ngalian aku dadi raja, ora apa-apa. Ning aja ngaku terpenerus ya mengku buwana ke-9. Masalah wong mengku buwana 10 sik urip kok. Aku dadi raja kalian ngono napa ning aja terus aku sing terusno mangku negara ya dipecok sampean karo Hangga Bayi mriko. Lha sami Nabi Muhammad dadi nabi ngaku penerusin Nabi Ibrahim padahal Nabi Ibrahim isih duwe penerus jenengane Yahudi Nasrani. Ya tawur. Lah siapa itu? Paling aku jadi nabi Muhammad Allah orang bocah raiso moco raiso nulis ya jadi nabi itu mula sengketanya Rasulullah itu paling abot di kali Yahudi Nasrani ini karena sengketanya terkait klaim masalah lu menang-menangan simbol ini urusan kekerasannya wong Yahudi wong Quraisy itu gampang nabi mawon sing mboten purun ditulung malaikat ini wong Yahudi nae wong Mekah itu ngusir nabi. Nek nabi purun pun tek niku wong malaikat Jibril wis medhun kok ya Muhammad endi umatmu sing dablek kok patenane aku sing duwe gunung Uhud di gunung Nur tak bom lantek aku iki malaikat asli KW1 dadi malaikat aku wis kembiyen jaga nabi Nabi Nuh mati ngeyel tak tawani piye Kang nek umatmu tak pateni patenono entek sewengi tak klelepno Nabi Ibrahim piye Kang imbangane Namrud dablek patene monggo aculno lamuk sekerdus mati kabeh umatnya Nabi Musa piye tak klelepno mati lah piye nek umatmu dia Abu Jahal Abu Lahab minta patenane ngono aja to engko nek mati kabeh lah aku dak wanang sapa wedhus wis tak jarno tak urusane Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi urusan kekerasan itu bukan urusan yang prinsip buat Rasulullah gampang wong duwe Abu Thalib kok. Urusan ekonomi juga enggak susah. Nabi Muhammad enggak terlalu susah untuk bertahan secara ekonomi. Lho Nabi Muhammad itu dibojo Siti Khadijah, pemilik kekayaan 2/3 kekayaannya orang Arab. Konglomerat paling kaya niku Siti Khadijah. Nek meng nuku ndase wong Quraisy niku sedaya iso niku. Tapi kan terhalang juga Rasulullah jarot ta wis Khadijah sabar wis cek padha mangane. Lho ngono nabi niku wonten niku. Tapi tekanan paling abot itu iki king Yahudi king Nasrani niku. Angger Nabi Muhammad minti-minti takon, "Eh, Muhammad, ngopo Kang? Kaya ngaku dadi nabi lho ilmumu sak pira? Ngerti gak critane ra wong lawas? Nabi Adam ngerti ra critane?" "Ya gak ero, karo aku dadi nabi wis prai wae jarene." Mula terus karo Gusti Allah diceritani Nabi Adam, ceritani Nabi Nuh, ceritani Nabi Idris. Mula sampai cerita Ashabul Kahfi nabi niku, "Endi Ashabul Kahfi? Ngerti ra?" Lha niku arep-arep malaikat Jibril ora medhun-medhun ini nanti malaikat Jibril. "Kang, duno aku takoni wong Yahudi lho, bani anu apa?" Ashabul Kahfi akhirnya medun. Lah itu terus Nabi Muhammad sampai judek karena ini nggak bisa dikarang. Ini bersifat ilmiah dan butuh arkeologi pengetahuan. Tidak semata-mata ngarang ora iso. Wong iku cerita masa lalu sing jelas barange ana kok. Butuh hermeneutika satu jenengane real life, butuh hermeneutika kedua jenengane narasi, butuh hermeneutika ketiga namanya historiografi. Lho iku sekolahan men ra murai saya dikarang nih kok. Lah mulu nabi diceritani kali Gusti Allah sebab ditakon. Lah terakhir nih takonan ini mumet nodas. Karena ini terkait bukti petilasan. Ya Muhammad, hamba. Lalu ngaku turunannya Nabi Ibrahim. Aku pengen takok. Jarimu kak baik simbolmu. Iya. Bangunannya Pak Mbak Ibrahim. Iya. Karo mbahku Hajar. Ya aku ngandel karepmu. Tapi aku takok peletakan batu pertama nih biar nendi. Nah, saya ngeroh. Sopo takol. Mbah Mael yang ngerti bian, yang ngerewangi ora ngekel aku tadi nabi barat Mbah Hajar yang ngerti ora kok kemelindri Mbelang setan yang ngerti ora wala itu menjadi kegelisahan mulu akhirnya diangkat kali Gusti Allah untuk apa? Untuk ketemu dengan sang pelaku Mula tutupane ayat innahu wasami'ul basir, aku zat yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar keluh kesah Nabi ditakoni wa yaudina tradi. Basirun niku weruh-weruh apa? Weruh kesedihan Nabi ditinggal Siti Khadijah kali Abu Thalib, naminipun amul husni. Lha niku lho mula tutupan ayat iki lan muskil cara balaghah. Peristiwa sebesar itu kudune tutupane kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innahu huwal azizul jabbar. Kudune ngono. Ora kok meng innahu wasami'ul, aku dat mendengar, aku dat yang maha melihat. Ya karena mendengar niku. Lah mula begitu mendengar diunggahno, begitu tekan diunggahno petoke. Nggih kelas Nabi ora meng diceritani tok wong Nabi ya diunggahno petoke pelakune. Pelakune isih urip nang kono, akhire petok Mbah Proimbah opo? Mana putu panjenengan sing nang Baitul Maqdis takok. Panjenengan peletakan batu pertamane teng pundi? Eh nang ngono iku lho iso nang teng rono ya. Kuwi jenenge Makom Ibrahim ngono. Mbah Mail pundi Mbah? Mbahmu Mail blakono ke teng rono jenenge Hijir Ismail. Lah Mbah Hajar, Mbahmu Hajar pentol kono, pentol kono iku Sofa Marwah ya. Lah engko nek mudhun teng rono, lah jenengan balangi setan pundi Mbah? Iji loro telu nek mudhun teng rono tilik ana ya cek ora kemlindi bolomu ae. Lah panjenengan iki kabar ini tak sapa lah niku sing ora tekku iku teke Mbahmu Adam wong nang ngono kene takok dhewe marane Nabi Adam Mbah iku napa kok iku aku biyen kan nang langit lu didunke nang bumi sesuk mulih meneh aku kuwatir ora iso mulih mula panggonanku medun tak tengeri watu mentol-mentol terus dadi akeh bareng dadi gedhe terus karo Gusti Allah disebut inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bibakata mubaraka lho ngono tok ini. Ini Jabal Rahman niku napa Mbah? Alah iku sik tuku I love you ku karo Mbahmu Hawa. Pertama aku petuk tak rakut ning ngono iki ya tengeri kae. Wis pokoke ngene lah ben kowe iki bagian dari sejarah masa laluku, sesuk nek medhun tengeri nang ditiliki ya. Jak napak tilas anak buahmu umatmu kabeh cek ora lah ahli. Mula begitu medhun ya rampung. Ya Muhammad di Mbah Ibrahim ini iki. Lah iki makom Ibrahim. Bener ya bocah iki. Ora. Lah Mbah Mail ndi? Oh ya bener ya Mbah Mail ra. Nah pentol ndi? Pentol kono iki loro kae lho. Nah, nah. Andi sik iki loro. Lah iki loro kabeh. Eh ya ya berarti kon Nabi tenan. Ya wis sami na wa atona. Mula Yahudi Nasrani sesuai dengan penjelasan di kitab sebelumnya langsung derek karena ngerti masalah masa lalu. Nah karek nyisolor telu unai kok nadir kali bani kuraidomo. Tapi Nabi begitu ngerti masa lalu, adem mati ini. Mbok dimungsuhi Yahudi Nasrani, tetap ngerti loro-loro ini gitu. Dulur seko Bani Ishak. Mula akhirnya ya wes ngerti Nabi Ibrahim sing bubak alas, dongake mendino sedino ping lima, kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Lah anak putune, wong panci bagian dari sejarah masa lalu, ya didongak no wa'ala Ali Ibrahim. Mula Nabi Ibrahim dongak no, Ali Ibrahim ya didongak. Dongakno mula sampean iki bendina ora krasa meneng-meneng dongakno Yahudi Nasrani wong bendina nyebut Ali Ibrahim. Lha mula kan awak dhewe niku rukun sakjane Yahudi Nasrani niku kan rukun. Bendina awor ning ora krasa. Dene urusan kiblat wis dipisah kali Allah kono kiblat Baitul Maqdis awak dhewe kiblat Makkah tapi nek bendina kan pedhok dhewe. Urusan lunga haji mesti pedhok karo wong Yahudi. Napa urusan numpak pesawat? Enggak lah sing iso gawe pesawat wong Yahudi kok. Sampeyan gawe pesawat ora dadi wong jenenge tetu kok Pak Habibi. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko, teko. Lha mula sampean urusan pesawat petuk ibu-ibu nek karo wong Nasrani, Pak. Petuk urusan apa? Urusan wedak. Sing pinter gawe wedak niku Prancis. Wedak ngalian wis mboten purun nang beras dideplok ya plunteng kabeh. Lha kita ketemu setiap hari lho iki Mbak iki sing atamane lho. Idepe disembung sing gawe wong kono ora wong kene. Lha nggih ta lho iki masih kelambine niki ya kabeh. Dolanan handphone bendina WA, WhatsApp, Facebook, ya uti dol. Bahkan kita berdebat koyo nopo teng Facebook, itu teng ratapan dindingnya orang Yahu. Yahudi mulo jenengane dinding ratapan. Ngono biasa ngono rasa ribet zaman bendina tuku dhuwit, nganggo dhuwit, nganggo tuku niku mesti dhuwit niku metune teko bank seluruh bank dunia pasti terhubung dengan bank devisa New York yang pusatnya di Wall Street yang mengontrol seluruh sistem devisa dunia dan falas dunia. Nah, bank devisa New York udah siapa? Duitnya Rothschild Rockefeller pengusaha terkaya Yahudi sing duitnya dipinjam kali Amerika digeke bank jenenge bank devisa New York. Udah menyek atuh. haram. Lembu lagi kiai-kiai ini ku tenang uripe, wong ngerti sejarah masalah. Lalu delok Filistin perang ini biasa nawan, wong sing perang Yahudi Nasrani is Islam. Lha jenenge dulur ya royokan warisane mbahne kan wis kepiye to. Angger ana kok wong rebutan sawah, mesti dulur. Ane rebutan galengan itu baru karo tong. Tonggo. Lah Filistin iki pemane ning gene mbahne ya royokan wis biasa. Sing menang sapa? Ya sing pinter. Lah Yahudi niku luwe pinter dino iki, ya mulo sing menang. Zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi Islam sing pinter, ya sing menang. Nah sakniki Islam niki kalah teng mriko. Sebab nopo? Ya ora usah ado-ado. Sing teng mriki wis dadi aneh. Lho Yahudi wis mikir rembulan kene isih ribut katok cingkrang kok coba. Kon ra mundur piye? Lho aneh wis mbok tekan ngendi? Bawalek ribut masalah jenggot. Ulama-ulama mbiyen niku wis iso maca Quran dengan ilmu pengetahuan. Maca Quran iki pengetahuan dalam Quran iki apa? Lah sakniki malah maca Quran malah digawe ribut-ribut dalil. Ya mono ya meneh mbambai dhewe maca Quran weruh perubahan dunia. Sakniki niku lho maca Quran ning digoleki mbok apa? Kok selalu weruh iki donga tahlilan ora tekan lho. Iki sing digoleki sakjane apa to ning jero Quran wong-wong iki? Mbambai dhewe sudah sampai kepada ilmu ukur biyen aljabar sampai pada alkuhlu, alkimia. Lho saiki angger maca Quran lho kok petuke kok tahlilan ora tekan. Lho kunut ora sah. Lho iki jane kan kemunduran yang luar biasa. Kemunduran. Sing Yahudi Nasrani wis mikir perang biologi, kene malah mundur balik ngombe uyuhe unta. Lho coba kan yo sedih to lho. Lho ngene iki mulo dadi baleni sing koyo ngene iki. Mulo pondok ini saya harapkan mari kaum muslimin maju kaji Quran. Dan terutama didik sing wedok-wedok niki punyai. Aja sembrono panjenengan karo wedok-wedok niki. Sing niki wong tinggal titik ra apa-apa. Soale nasib masa depan dunia dan masa depan Islam itu tergantung babon niki. Karena bangsa dan negara tiangnya itu perempuan dudu wong lanang. Lanange ra patek kanggo. Lu tergantung niki. Mula urusan perempuan niku Gusti Allah niku ora tau nang kok ora tegas ngono. Nisa hukum harsul lakum wedokmu sawahmu. Sawah. Teng pundi mawon sawah niku kanggo nandur. Jenenge nandur niku bibite sing apik. Cara nandure sing apik, sawahe ya kudu subur. Nek nandure apik sawahe ora subur, tukulane ya kundhet. Lho mulo wedok niku kudu dadi wedok sing subur, mulo dadi wong lanang pinterno nyuburno sawah sangoni ya seger. Aja kok dikongkon dadi sawah nek ora tau tukokno jajan ya garing. Lha mulo dadi wong lanang sing pinter nyambut gawe ben sawah ini subur. Nandure ya sing apik, kok pinggir sih aja dicepno ning tengah langsung lho. Bahasane kan tuh lugas to niku harsun niku. Pacul lho ora ana kok tengah kok pinggir. Mula nek arep nandur kok pinggir sik demok-demok sik aja langsung diajar ngono aja. Sampeyan maca kitab Qurratul Uyun. Bikin percumbuhan masalahnya kok ngono niku aja langsung diasak-asak tengang ngono aja. Ora ora to niku lho. Sesuk sampeyan Mbak ya wedok-wedok e. Nek arep ditanduri ya sing hati-hati alon-alon Mas. Kok pinggir. Ayo Pak, ngantuk ya aja nandur, ngantuk kok nandur tak anake Bu. Bodoh, lemes ini kok nandur. Anake dulang tek kapur sekilo ora nyantol. Aja kesusu, nandur kok kesusu, anake kok celuk. Nandur sing alon lho gitu. Habis itu aliri dengan yang jernih, yang bersih. Sawah wong wedok aja diseneni. Enggak tak boleh perempuan dibakar hatinya. Sebab nopo sawah ono tandurane kok diobong tandurane mati. Suburkan kasih angin yang bagus. Jangan sakiti perempuan yo awas sampean. Sing lanang-lanang iki. Uripmu pisan aja pisan-pisan nglarani wong wedok. Aja. Ndak boleh karena ini sawah harus selalu subur terus. Aliri air yang bagus. Seneng-seneng no jak rekreasi. Aja kongkon manak kowe gak tau diseneng. Lho maka Islam itu begitu menghargai perempu, perempuan. Makanya sampai urusan wedok niku fa in khiftum Allah ta'dilu. Nek kowe ra wani adil, ra iso adil, cukup sitok lho. Mula anggere kula ana bocah kula arep rabi tak wanti aja wayuh ya ngono. Engko meneh kiai bareng aja wayah wayuh. Nek wayuh golek padha singone. Lho sing padha galake ngono, dadine padha imbang. Lah saiki kadang kiai ngrabi santri ora sangar blas. Nah, mesti kutuk ngono kok golek kiai ora papat anak kiai kabeh singo kabeh apa pas ngono. Ya Gus, ya wis duwe sampean. Sitok ae ya. Ngene ngomong sitok ae ruwet sampean kok tambah kakeh. Ya ning ndak boleh dimarahi perempuan itu. Karena perempuan kalau marah sakit hatinya. Jantung itu di bawah payudara. Nek hatinya sakit, banyune umup niki. Kendine niki banyune umup, santene blondo. Diombe bayi ya mboten sih sehat. Jadi ku mulo kula waktu arep ngaji, arep rabi biyen diulangi kalih yai kula. Kula kan maca kitab uku dulu jen. Teng mriku dipun sempatake ja'ara julun ila Umar bin Al-Khattab. Sapa iki rajulun? Ternyata jawabannya penting beriku Abu Dzar Al-Ghif bari kepala suku panglima perang suku ganteng duitnya akeh tapi di bojo siji cerewete ora umum sampai Abu Dzar aku lho kurang apa di bojo siji kok cerewet ngene kurang sekti ya wis sekti suke ya suke bojo kok cerewet ditelok tak tukar tambah sadurunge tukar tambah iki ketok aku njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Sowan teng Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan terkenal galak. Mesti ngerti cara menaklukkan perempuan cerewet kok ngene. Lho Sayyidina Umar kan galak. Sampe nek Sayyidina Umar maca Quran mlayu sampean. Nek ngaji lurus Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek Sayyidina Umar, nah nek Sayyidina Utsman bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namuni Allah mau kok ora. Oh berarti jeneng pangkate ora Sayyidina Umar sampean. Ora dane Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Ali sing jenis ngoten niku. Nah, cocok sampean berarti menjawab Allah. Mau ora berarti ora pate cocok gayane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nek khutbah ora ono aturane, nek sing liyane nggo tombak, nggo tongkat. Sayyidina Umar ditutut pedang hitakallah. Nah, masjid ngene wae Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keras niku. Nggih. Mula saking kerasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali niku sampai nazar. Iki ana wong galake ngene kira-kira nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa iki. Mula sidane Sayyidina Umar kuburane dikuping Sayyidina Ali. Lah panjenengan keramat ya krungu. Assalamualaikum, salam. Sapa? Mungkar nakir ya Umar. Ana apa? Takok, takok apa? Umar rubuka. Allah, nang apa meneh? Ampun niku mawon sida. Lah niki sing cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah. Sayyidina Umar galake ngono. Mula Abu Dzar Al-Ghifari pengen curhat. Begitu teng daleme Sayyidina Umar, ternyata teng mriku ana wong wedok ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli kali bunyai Atiqah. Lha meneng mawon Sayyidina Umar niku mboten nobah. Rampung diomeli Abu Dzar, "Assalamualaikum, salam." Sapa iku? Abu Dzar ya Umar. Insyaallah Kang Abu neng gawe apa sore-sore kok rene? Mboten sida padha mawon. Dene lho mula saking niku kula dicari pengin dhewe anak hebat penerus hebat contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lho keras iso mateni singa tapi karo sing wedok men meneng supaya napa wong wedok tidak boleh disakiti. Nek wedok lara ati nek momong anak mboten jenak soal instalasi anak niku tergantung wong wedok. Itu sama nitip anak pirang menit toh mas 5 menit udut pisan mikir kali wong wedok sangang wulan ngandut 9 bulan mental perempuan menentukan instalasi bayi hukuman wong wedok 2 tahun nyusoni 2 tahun nyusoni Nyusoni tergantung baik, tergantung mbok. Air susu sehat anake sih sehat. Nah, mulu babon iki punya instalasi khusus tugas ang angkrem. Mulu nek babon angkrem ditoto atine sing tenang supaya ora munggah medun petarang. Petarangan angkrem mau munggah medun petarangan doke koplak. Lah mulu sampean lho mulu wedok niku bener-bener toto. Kula niku bolak-balik jenenge rumah tangga ribut ini pun biasa. Tapi saya selalu bertahan ra tau nyeneni bojo kula. Dadi mulu bojo kula saking ra tau tak seneni sampe lemu. Enggak tenang lah uang itu yang paling larang nih kan tenang uang itu sudah tenang hati ini sudah apa-apa sudah tenang itu toh jadi menungso ini paling loro nih untuk hati kok ora tenang mulut sebutannya ya ayah Tuhan nafsul mut mainah uang kok hati sudah tenang sembahyang sudah tenang ini pengen melayu mulut barang paling larang nih tenang ngaji itu ini hati ini sudah tenang ya bokongnya panas nyek. Suwe-suwe ngomel ngaji ra rampung-rampung. Loro sampean tetep lungguh tapi lo loro wis teko ditenangno ta atine. Wong kula ngaji paling jam 2. Lho iki peringatan Isra Mikraj, Isra Mikraj iku tengah wengi. Lah memperingati Isra Mikraj sore-sore rampung. Iki peringatan apa? Wong Isra Mikraj iku terjadinya setengah malam terakhir. Lah iki diperingeti kok njaluk sore wis mulai. Iku karnaval jenenge. Oh, bintu wong. Lha mula kula njikik ngaji sore khataman Quran, ngaji bengi Isra Mikraj ben imbang Nabi di Isra-ne jam sakwene, awak dhewe memperingeti ya jam sakmene. Lah ana peringatan Isra Mikraj kok jam 11 rampung, iki karnaval Isra Mikraj. Mula lungguh mriku cek lo barokahe peringat peringatan lah mulai tenang lah babon ini tiga ya tenang angkrem tenang ndoke ya ah apa totolannya aja ado-ado ini aku lah mulai tadi wong lanang lah kan ini yang pinter membuat hati perempuan itu tenang kulo niku bolak balik niku meh we geger kali bojo kulo tapi kulo ngerti cara nih membuat perempuan tenang tak ulangi sampean mau jauh pisan-pisan nyeneni wong wedok ini diseneni hati ini panas. Lah nek atine panas ngiringi anak ya ora tenang anake bengek. Iya Mbak ya. Wong wedok kan gampang loro ati to. Mulane aja diseneni kok dijarno ngono. Kula niku nate meh perang kali bojo kula niku. Gara-gara kula keliru. Lho wong bar subuh dik nang dandan sing ayu. Sesuk nikahane santri aja ngasih kalah ayu karo santri nggih. Dandan niku ra umum ayune bojo kula. Loro kula wis paling ayu bojo kula. Numpak mobil kali kula budal ke pernikahan. Lah kok iso langsung ning tengah dalan ning prapatan lho. Digudho langsung. Kula langsung weruh wong wedok ayu ning ora umum. Ning jero mobil sebelah kono ning prapatan. Lah wong lanang weruh wong ngono lah ya mesti lambene muni. Ya Allah deh, ayu de tak iko ngono. Kula lali nek mburi kula iki ning bojo kula. Ya seketika kula diodol-odol weteng kula niki ditang. Ya. Lah pokoknya ini kalau salah, kalau yang menang orang bales tak jarno ini mawon. Ah, berok nangis dong jeneng wong wedok rumah sakit dandan ayu kok di lalek ki malah iling wong liya. Dasar mata laki-laki, untung ora dasar mata kiai ya. Dasar mata nih wong lanang aku dandan kete itu ora ditelok. Wono wedok telu sepur kok sero. Dasar mati lanang kula ajeng muni enggak dek aku karo ya ndak mungkin wong kula wis kadung ngomong gitu. Ya akhir tadi wong lanang ini harus reda kalau ndak mobil jebol mumbul iki panas e. Kula akhir iya dek aku cerdas wong wedok ayu. Iya pancen matane jelalatan kok tenono tak indipas matane. Ngono pancene wong bojone kiai iki ya kelas ya singa padha mau ora. Singa wedok padha wong kiai ini mas nek bojone wis nyak ngono ya goblok dodok kok. Akhirnya ngono ya iya wis aku roh aku. Ya ngono, Mas ndelok wedok wis ndelok sepro. Iya, aku lanang. Aku iki wong lanang. Ning ndi anggere wong wedok ndelesep kaya ngopo anggere ayu, aku roh. Dimanapun perempuan cantik yang tersembunyi, pasti aku mampu melihatnya. Lho, tak jawab ngoten niku. Iya, pancen mata kurang ajar jenenge. Iya, dimanapun perempuan cantik yang tersembunyi pasti aku mampu melihatnya. Kalau aku gak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Temenuk dicokul iso ae jane ora rampung. Lho ngalangi senjatane akeh. Oh trimo ngono ae ngono tok wis lega kok. Lho sami kula mantenan anyar. Kula niku mantenan anyar iki, mantenan anyar ajeng ngaji kethu kula niku ilang. Sebab kethu kula ilang bojo kula ngrewangi golek kethu. Lah kok iso petuke wadah ka? Kethu mboten petuk peci, petuk wadahe. Lah wadahe niku mboten nenteni isine peci. Isine surat cinta. Bukan dari dia, dari seluruh perempuan di masa lalu sebelum dia. Masya Allah, begitu dibuka digawa ngene iki. Eh, masa kula maune sopan dadi gak sopan itu. Ini iki, apa iki? Ini apa ini? Yo surat, surat apa? Surat cinta, Dek. Tekondi dari perempuan sebelum kamu. Berarti aku bukan yang pertama. Ya bukan. Aku dibohongi. Aku tidak bohong. Tapi katanya dulu yang pertama. Ya gimana lagi? Entek alasan. Entek alasan. Wis ganti alasan. Nangis kula diomel. Akhirnya gimana cara meredakan dalam situasi itu? Ya kula metu lanange. Ini banyak sekali ternyata sebelum aku. Iya, karena aku laki-laki yang layak dicintai wanita. Iya, tapi akeh ini. Iya, itu membuktikan aku banyak yang mencintai. Ibarat medan perang, akulah yang diperebutkan di Kurusetra itu. Semua berebut cintaku, Dek. Ibarat perang. Tapi perang itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena kamu pemenangnya. Nasi donat sih. Aisha, lu itu butuh laki-laki. Pokoknya ojo pisan-pisan wong wedok itu sampai loro hati memendam. Satu, contoh misalnya, sampean di bojo ya wong lanang. Dilalah duwe bojo wong wedok. Ya bojone wong wedok wong lanang ya. Dilalah di bojo, ada masalah. Terus perempuan kita ini, istri-istri kita ini, inget mantannya. Terus SMS-an karo mantannya. Mas, hidupku agak susah, Mas. Kenapa? Suamiku yang sekarang agak keras. Kula awake dhewe ro. Ndak usah marah, diemin aja. Nanti lama-lama terus, Dek. Apa Mas? Aku tahu ternyata kamu masih SMS-an sama mantanmu. Enggak kok, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau kamu masih rindu mantan-mantanmu, rindukanlah, enggak apa-apa. Kalau kamu mau curhat, curhatlah. Kalau bila perlu kamu hadirkan dalam batinmu, hadirkanlah mantan-mantanmu itu. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu. Kenapa Mas? Karena sekarang tugasku lah yang akan menghapusnya. Lah itu baru laki-laki tenanan. Rumah tangga ayam akan melahirkan perempuan-perempuan hebat. Cerita nih, cerita-cerita hebat. Riyadho hebat akan lahir generasi hebat. Mula tugasnya wong lanang sak umur-umur ming kita nyeneng no babonang angkrem ngono tok ora angel-angel. Sesuk kandha sampean, Mas, aku angkrem ra tenang, Mas, iki gelangku loro. Tukokno papat. Mas aku wis ora tenang, aku vario pengin jazz. Tu kok no ben angkremane anteng. Nah dene wis ngono kok angkreme ora tenang ya tokno teko petarangan wong. Salin babon wong. Mulang golek bojo sampean sesuk ya elek-elek titik ora apa-apa sing penting pinter angkrem. Golek bojo lanang elek-elek titik ora apa-apa sing penting pinter nata petarang. Petarangan pinter nyambut ga. Hati wong lanang aja ngupak ngopi udat-udut ngono. Baru tumbuh generasi hebat. Makanya Rasulullah sangat membanggakan Siti Khadijah, membanggakan Siti Aisyah. Lah saiki kenapa Islam ini tambah mundur? Lah ana uwange wong Islam ini wong wedoke malah ora entuk berpikir mah maju, wedoke wis ora sekolah, matane ditutupi, ra perlu apa-apa, akhirnya tambah mundur, tambah mundur, akhirnya anake koplak kabeh dadi teroris akhirnya lho niki lho ya. Santri iki dari critane sampeyan sekolah, sesuk belajar ya, dongeng-dongeng yang hebat, aja kok kancil nyolong timun ae. Lah ini kuncine. Ya sekarang yang menang ya Yahudi, wong Yahudi sing kuat. Lah itulah. Mila kita panjenengan sedaya para ulama, terutama ulama-ulama NU pesantren orang melok kerasa kerusu hancurkan yang tinggal ndak lainilah. Nah pembelajaran dari Allah ini luar biasa buat Rasulullah. Tapi Rasulullah terus dijak anak buah kita apa kita umatnya ini dijak napak tilas jenenge ibadah ha? Haji ngincike dianu lho mulo sampean nek lunga haji kok ora iso nrimo bedane menungso hajimu mardut gitu. Wis perlu Jabal Rohmah ra iso nrimo perbedaan menungso ora ketrimo hajimu wong sekom teko mriko terus menungso beda-beda ya niki lho lah itu dipegang oleh para ulama ngoten lho. Nabi Muhammad ngulang neng Mekah kono neng Madinah dereng ngulang tiang ngali ngalian akhirnya ngalian apa kok ngerti Islam soalnya ono sing gawake lah sing gawake sapa ya para ulama sak durunge lah ulama-ulama sing sak durunge disebut waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman nek cara siratal mustaqim awak dhewe petuk siratal ladzina an'amta alaihim mulo sampean dijak ziarah rono ngerti iman rono diulang sapa gurune pondok mriki diulang gurune ngoten niku lha sakniki awake dhewe ngerti niki sedaya terus nderek sareng-sareng Kiai Hasyim Asy'ari Kiai Hasyim Asy'ari nderek Kiai Asy'ari kali Kiai Khalil kali Kiai Saleh Kiai Asy'ari nderek gurune naminipun Kiai Abdul Wahid Kiai Khairon Purwodadi Mbah Khairon nderek Mbah Abdul Wahid Boyolali nderek Mbah Abdul Halim Boyolali nderek gini pun Mbah Sufyan Tuban Mbah Sufyan muridipun Mbah Jabar Mbah Jabar muridipun Mbah Sambu muridipun Mbah Benowo muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng muridipun Sunan Kali Joko Sunan Kali Joko muridipun Sunan Bonang muridipun Sunan Ampel muridipun Mbah Brohim Asmarokondi muridipun Syekh Jumadil Kubro muridipun Syekh Muhammad muridipun Syekh Ahmad Jalaluddin muridipun Syekh Abdul Malik muridipun Syed Alawi Amil Faqih muridipun Syed Ahmad Sokhib Mirbat muridipun Syed Ali Khaliq Qasam muridipun Syed Alwi muridipun Syed Muhammad muridipun Syed Alwi muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir muridipun Syed Isa An-Naqib muridipun Syed Ubaidillah muridipun Syed Muhammad muridipun Syed Ali Quraidi muridipun Syed Ja'far Sadiq muridipun Syed Muhammad Baqir muridipun Syed Ali Zainal Abidin muridipun Sayyidina Hasan Husain muridipun Sayyidina Ali lha iki sing muridi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono Ale. Oh, ini udah mulai ada ini diulangi ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah nabi itu sahabat wal jamaah tapi sahabat wal jamaah sahabat tabiin wal jamaah tabiin tabiut tabiin lah awak dhewe niku ngerti Islam petuk kali ulama wal jamaah ulama manggone teng Indonesia mulo wal jamaah nabi kare wal jamaah awak dhewe padha cuman gayane sih seje ana sing iso dilakoni ana sing ora salat iso kabeh jenggot mboten jenggot niku nek murid nabi teng mriku mesti duwe wong rasnya semit murid ulama teng mriki ras mongoloid ora duwe jenggot mulo kiai teng mriki ora ribut perkara jenggot ngono lawan kurban iso dilakoni tapi makhluke seje nek kurbane nabi karo sahabat unta wong teng Arab kurban mriki sapi kebo maksa kurban unta dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang lho ana ta urusan mangan padha Allahumma barik lana tapi carane mangan seje teng mriko ngangge driji tiga wong sing dipangan kurma karo roti teng mriki soto ana driji telu ya gocar ka anjir lho ngene iki lho prinsip ngene iki pula wong ulama-ulama iki ora gampang konslet karena ngerti kedudukan dadi mboten ribet wong wedok teng mriko ya dijubahi wong tanah resik aurate padha cuman tutupe teng mriki seje tutupe teng mriki mboten jubah soalnya wong wedoke lunga tandur lunga derep nek dijubahi kesrim badane lah ini wal jamaah yang berbeda niki sami kali Quran Quran niku ya wal jamaah seje cara ngulangi seje Quran niku teng Lauhil Mahfudz ya ngoten niku medun pertama teng malaikat Jibril carane ngulang mboten roh kula Gusti Allah ning ngulang malaikat Jibril piye cuman sing kula ngerti malaikat Jibril ngulang Kanjeng Nabi Nabi diulang malaikat Jibril pertama mlayu diulang mana? Mlayu mula aja gumun bocah nek diulang Quran niku mlayu engki wong Nabi diulang malaikat Jibril wae mlayu ora kok wedi Quran wedi malaikat Jibril wedi gurune mula sampean nek ngulang Quran aja galak-galak muridé mlayu Akhirnya malaikat Jibril ya kesuwen ini melayu langsung cekel cek ngono mawon. Ikra, ora iso aku. Ikra, ora iso. Akhirnya bang ra iso terus. Nek ra iso diulang terus repot share it akhirnya plong ngono. Lha lagi ta share it nek plong ngono niku. Lah mula bocah kok melayu diulang kurang cekel cek ngono uncalno ning pengajian. Wong nabi cekel cek uncalno ngono. Sesuk mula sampean ono bocah ra gelem ngaji, candak cekel cek uncalno ngono pengaji. Wong wong tuane ra trima kuaplok sisan ngono. Nggih. Lah Qur'ane tesih padha, tapi akhirnya nabi ngulang sahabat diulang nabi yo. Carane sahabat kon ngapalno, wong sahabat apal Qur'an nulis wis ora wong panjenengan wis iso nulis. Akhirnya sahabat padha apal Qur'an sebab apal mula ora maca, sebab ora maca mula ora ono tulisan. Tulisane kaya kula apal rupane bojo kula yo ora tau gawa fotone, wong apal kok. Nah, mula nek ibu-ibu fotone digawa aja seneng niku tandane dereng apal. Sampeyan aja senengen ya. Nek di pacar terus fotone digawa berarti ku artine urung apal. Lah sahabat ditinggal Rasul ngulang tabiin, tabiin wis ora petuk Rasul mula tulisno Qur'an. Nggih, lah sahabat sedo tabiin ngulangi sore tulisane sahabat ora iso diwaca wong lungkek-lungkek kaya cacing, akhire tambahi titik di titik sebar maning ngisore mboten iso tambahi harokat sing nambahi titik-titik Abdul Aswad Ad-Duali sing nambahi harokat Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi di sebar maning ngisore ora iso maca wong ilate siji teng Arab tesih wadduha tekan Andalusia wadduhe tekan Turki mustaqim mutini mustaqin tekan Padang lakan nujuk metu lakan nui tekan Sunda alladzina metune alladzina tekan Jawa alhamdu metune alkamdu wong duwene ana cara kok ya hayu ya kok yu metune yo kayu ku yo ka yu mu robbil alamin metune robbil nga amin tekan Bali siratal siratal ladzina nam tale tekan Bukit alaihi malaihi ini harus ada jembatan ini maka dibikinkan ilmu atau juwit fikiro adil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam lho kaya ngeten-ngeten iki lho Qurane isih padha tapi generasinya beda cara ngulangi sih hadis ya padha sahabat petuk nabi ora ribet perkara hadis wong krungu dhewe. Begitu zaman sahabat zaman tabiin takoni lho kowe krungu apa kok nabi? Ya nabi ngongkon jare sapa? Ha jare iki. Oh ya wis ngongkon apa? Tulisen amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Lah sing iki nabi ngraulehi. Ya wis tulisen nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. An. Lah iki jare nabi bareng ya wis tulisen kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalu. Lah sing iki perlu tok ya tulisen raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafalu. Lah sing iki mau krungu tok ya sami tuku lalu ngono tok ana. Ya generasinya beda. Makanya wal jamaah mriki punya corak tersendiri. Adzan ya beda, adzan Arab ya salatu khairum minan naum. Ngono tok adzan Arab. Adzan Jawa ya as-salatu khairum minan naum. Nah, salate cekak turune sing do Jawa ngono to. Lho salate padha nyeluke wae siji. Setelah duhur nek teng Arab diceluk setengah rolas, teng mriki diceluk setengah lo. Loro soalnya setengah rolas tesih teng sawah, tesih dodol lumpia, dodol tahu bakso. Lah biasa teng mriki ngundang rada mundur ya ora galak-galak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngene biasa. Isi ra teko-teko ya dinteni wong wal jamaah e kaya Rabbana, Rabbana. Ora teko-teko ya tombo ati pegel nambani atine dhewe. Isi ora teko-teko diwamuk diuruki anjang-anjang anjir atal. Lho ini kenapa ada? Karena wal jamaahnya beda. Lho ulama pena ora angel-angel. Lho sing kaya ngene iki lho nggih. Sesuk poso. Waduh. Padha mawon poso niku teng pundi mawon khaitil abiyadi khaitil aswadi. Dalil iku tiba alaikumus siam tapi dalil niku nek teng Semarang kan mboten terkenal. Dalil sing terkenal kan naumuso imin iba datun turune wong poso iku iba. Iba ta mulo santri yang gelem poso bangkong kabeh. Nggih, nah Gus Khatib po anu apa kesepian akhirnya lunga ning pasar tuku mercon. Dadar tangi. Mula sampean situ nek poso kok merconan biasa mawon, Pak polisi tolong aja ditangkep. Karena itu perlengkapan ahli sunnah wal jamaah. Lo haji padha tapi nek haji mriki kan latihan sik teng alun-alun. Lek lapae kelo makajan kabeh triplek. Mungkin lelungo haji diterno sa asrama neng asrama haji, sing ngeterno minggu kebun binatang. Lu ini yang kadang orang tidak paham. Karena apa? Karena tidak mengerti sejarah masalah lalu. Zikir ya la ila ila la ila la ngoten niku. Aku maca sahabat dikirim meneng. Lah ya sahabat muridnya Nabi, zikir meneng atine wusul teng Gusti Allah. Wong ngalian jak menenge turu. Ya Allah niki lho karena alisun awal jamaah. Lah wong nek ora ngerti masa lalu ngeten niku, oh kaus kaya yo. Ini wal jamaah jamaah pertengahan. Zamane saya Jumatil Kubro petuk maca pait ya wal jamaah gayane ya siji. Lah iki Indonesia. Sampean ra tau nabi, mula sampean diulangi nyebut nah nabi cek kenal Kanjeng Nabi mula ana Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah ya sing ngono. Ana sing marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Ana sing ngono, sing tuwek-tuwek Allah ya nabe salam halah sing tuwek. Sing ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaikum. Sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika Jawa. Anglia numpak perahu layar. Lu akhirnya generasi belakang bisa merindukan Rasulullah, akhirnya menghasilkan pujian-pujian rindu Rasulnya walaupun enggak pernah ketemu. Lah ngeten iki dadi perkara sakniki. Kenapa merindukan Rasul menggunakan bahasa-bahasa anta Syamsun anta Badrun? Raulek musyrik ngono Rasul padake Syamsun Badrun. Gulu berlebihan lho ngene iki lho kadang ono perkara model anyar ngene iki. Wong-wong kangen itu ya mesti bahasanya bahasa cinta lah bahasa cinta ket biyen niku mesti ngono niku aja didelok teko ilmu fikih. Bahasa cinta kok didelok teko fikih ya bubar. Dek sehari aku ndak ketemu denganmu mati aku. Nah, nek teko bahasa fikih ya musyrik mosok sedina ora petuk wae mati. Tapi kalau dari ungkapan cinta biasa, nyemen delok lho. Ya Rabbi bil Mustofa balik maqa sidana. Lha iku Syekh Busiri. Syekh Busiri merindukan Rasul sampai setruk, begitu ngipi dikemuli Nabi, ya ora kepengin pisah malih, mula ya Rabbi bil Mustofa. Lah aja didelok teko ilmu fikih, bubar wong namane wong cinta kok didelok teko fikih. Cinta itu ungkapan rindu. Contoh Roma Irama. Roma Irama itu kangen pacare sing wis mati menggunakan bahasa cinta ya berlebihan. Ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumusin dunia tapi kan kangen gak apa-apa. Wong kangen karo pacare sing ilang ya takok Gusti Allah. Lah mosok pacar ilang takok Gusti Allah ra oleh golek isik. Tapi kan aku wis kangen takok pangeran. Lho bahasa cinta nih ngoten niku. Seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba lah ini kan bahasa kangen dul. Siapa sih gak ngerti Allah bidikri laitat mainul kulub zikir ini nentrem noa hati. Tapi uang pacaran kangen tambah zikir tambah mumet gitu. Yang membuat tenang ya ketemu kekasih. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Sampai delok teko ilmu fikih ya bubar. Lho mulo manuk emprit ketika pacaran dengan kekasihnya menggunakan bahasa cinta ya berlebihan. Sanding singgasana Nabi Sulaiman, sampai buka kitab apa Kisahul Anbiya nih. Di emprit apa Mas emprit? I love you prek. Kirene emprit itu lampret wedok di apa lanang di prekno muntab deh jembret. Aku cinta padamu, kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan dan kurebut mahkotanya aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Manu empret suarane ngoten niku. Nabi Sulaiman krungu yang nggo malah pret lambemu. Lha manu empret iku le jawab ya enak. Ya Sulaiman, jangan begitulah kamu, mengertilah aku memang emprit, tapi inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Mulai biasa solawat. Ini karena generasi yang sudah jauh dari Rasul. Lah iki kabeh terjadi di kalangan santri karena santri mengenal betul bagaimana caranya Allah membuat runutan Islam dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Lah awake dhewe teko Rasulullah mudhun. Mula untuk mengenang masa lalu pangkat Nabi Isra Mi'raj ibadah haji pangkat kiai ya khol ya rokoburi kula tul. Iku lho hakikatipun Isra Mi'raj ketika berbicara kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kenapa linuriyahu min ayatina, kenapa innahu wassami'ul basir. Lho la oleh-oleh Isra Mi'raj apa salat tak jelasno sesuk maneh ya. Itu paling indah pokoknya wis jelas penjelasan salat paling ngeten. Sesuk tahun ngarep mawon. Di salat iku ana kelas-kelasan sampai kelas 5. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, wong nek salat kelas 1 ora usah bayangno khusyuk, ora usah bayangno tanha anil faksa iwal mungkar, tekane tanha anil faksa iwal mungkar, tekane khusyuk niku teng kelas 3 lah sesuk ben kapan ya tak jelasno. Jam pira iki, Mbak? Ora nggowo jam. Santri niku Gus Khotib ora duwe jam. Banser ora duwe jam. Ngene. Lho pas iki setengah lho. Loro berarti wis bener nih ya malam Jumat setengah loro peringatan Isra Mi'raj nih ya mene. Ini kita tadi mulai sampai ada jago kenapa Rasul menguasai seluruh perbendaharaan dunia karena mengerti masalah lalu begitu ora gelem karo masa lalu konslet kenapa Wahabi Salafi cepet konslet wong ora gelem karo masa lalu. Oh udah ya terusane sok ben meneh ya titik edang ya. Lho iku dadi napa minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa iku muga-muga bocah-bocah niki binaringan barokah. Amin. Tak kei donga ya sampean ya sing arep ngaji. Nah arep ngaji maca Allah maftah alayya futuhal arifin bi hikmati kawan sur alayya rahmatak wa dzakirni manasi itu ya dal jalali wal ikram diwaca ping 7. Mula gampang oleh ngaji. Nah ben nyantol maca ngapalno Quran cek ora abot sirahe. Niku ana donga selawat lali tak kei sampean. Dadi ngapalno kaya ora eling tapi nek dibutuhno eling jenenge selawat lali Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah diwaca ping 100 bar salat subuh. Yo nek wis apal yo cepet paling 10 menit rampung. Nggih niku jenenge selawat lali. Terus ibu-ibu ben anake pintar nggih. Nah misalnya di anak kok bodoh, mengi melek, wacano ya fataku ya alim sebelum banyu isu umbek no. Nah di anak kok gelutan, wacano ya Allahu ya latif, babone sing wacano. Waca ping 300 sebelum banyu isu diumbek no. Di anak dipakani ora tambah lemu, tambah kuru, wacano ya hayu ya koyum sebelum banyu. Wasilah ifateh karena gini punya inafikoh, garwane Mbah Hasyim Asy'ari, lu ngono gitu. Ono ndak rekamane ana sesuk delok teng rekaman niku. Ora apa. Ya. Sampeyan sesuk ning anak aja lali anake ben bengi waca Fatihah ping 40 si. Siji anak siji ping 40 siji anake 10 40 siji ping 10. Lho kok guyu iki lho Gus ana apa sampeyan jenengan. Kok kon anak ping 10 malah guyu. Amin. Sampeyan iki hafidzah, babon tetesane apik. Babon tetesane apik bibit unggul kok manak loro. Bibit unggul iki manak sing akeh. Sampeyan karep milih endi sing iki sing bibit unggul, kon manak sing akeh. Anake ku apik-apik, jago nek unggul ya anake sing akeh, anak mesti tok ngono ya aja. Produksi sing akeh ngono ae. Biar kehidupan generasi unggul kabeh. Nah, iki sing buri-buri kan sak menak akeh calon babon iki. Lho sing lanang mek loro tok sing lulus. Sing wito akeh lho menyen lanang saiki bodho-bodho menyen kok. Nek mbiyen kan wong wedok iki arep-arep gandul sing lanang. Saiki ki ana wong lanang gandul sing wedok. Alah ora iso ora pinter ya apa-apa sing penting bojoku pinter. Ora. Anakku tak tinggal lunga ngerti-ngerti iso maca Quran. Nggih, nane muga-muga kita punya sedaya minjang benaring anak turun ingkang manfaat, ingkang barokah, ingkang soleh solihah. Kita panjenengan sedaya tangsal syafaat Quran, pun syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Radhiyallahu anhu alaihi wa sallam.